Stone. Stone? Stone? Lepas kau pun ingat lah bila. Lebih ke syarat tu lama lah kita tak bersama-sama dalam, tapi alhamdulillah jazakallahu khairan kepada semua jatuh kuasa yang terus memberikan komitmen sepanjang yang lalu, dan insyaallah selepas anda berbincang dengan setusaha kita ada keperluan untuk kita mulakan di peringkat awal tahun 2020 ini untuk kita tengok gerak kerja kita, kita tengok apa yang boleh kita tambah baik dari sudut banyak ruang lah anda kira. Jadi kalau ikut kita punya kehadiran hari ini melebihi yang sepatutnya, jadi kita boleh buat mesyuarat lah. Jadi kita terus tengok kepada agenda dulu. Kita ada lebih kurang 7 agenda. So, yang pertamanya anak. Jadi anda rakamkan setiap kita akan buat catatan sikit lah. Okay. Untuk, jadi ucapan jazakallahu khairan kathira kepada semua yang telah pun memberikan kerjasama sepanjang 2018-2019 untuk gerak kerja kita, terutama kita nampak dari segi kuliah yang berjalan lah. Terima kasih kepada pemilik tempat ni, dan semoga Allah berikan ganjaran yang besar kepada pemilik tempat ni mudah-mudahan. Dan juga kita berharap pada tahun 2020 ini dari segi yang sedia ada kita teruskan, dan juga dari segi apa juga penambahbaikan kita boleh, insyaAllah kita akan kerap lah. Dan selepas mungkin yang lepas kita ada masing-masing komitmen sendirilah. Dari segi kekurangan tu anda sendiri selaku pengerusi mohon banyak kemaafan di atas kurangnya komitmen. Tapi insyaAllah setelah diuruskan satu persatu, alhamdulillah, dan nampak kita boleh bermula kembali lah. Jadi setakat ni itu saja, dan kita doakan juga yang tidak hadir pun turut sama akan terus menyumbang kepada gerak-gerak kerja dakwah kita di Sungai Petani. Kita akan tengok terus kepada minit mesyuarat yang kedua, minit mesyuarat yang lalu untuk kita sahkan. So semua jawatan kuasa boleh melihat kepada set minit mesyuarat yang bernombor rujukan bilangan 3/2018. Kita boleh semak dari segi pusat pertama tu, sekiranya ada boleh maklumkan, sekiranya ada penambahbaikan ataupun pembetulan. Okey, kehadiran 10 orang, setuju ya. Tak hadir 2. Agenda mesyuarat seperti biasa kita semak mesyuarat kedua. 1.0 2.0 2.0 ni dah wujud eh? Dah wujud. Okey. 3.0 3.1 3.2 Kalau ada apa-apa nak dibangkitkan boleh bangkit eh. Kalau kebetulan tu 3.3 3.4 Ada rumah ya. Blocking ya. Blocking rumah. Ada rumah. Blocking rumah. Kekuatlah ada blocking rumah. 저거 봐. 6. Setakat ni kalau ada apa-apa mohon maklumkan. 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 5.0 dan ujian sekali adalah untuk kita ada tangan. Jadi sekiranya ada apa pindaan boleh maklumkan eh. Kalau tak ada kita boleh setuju dengan minit mesyuarat yang ada untuk kita file kan dan tanda tangan dia. Okey, setuju. Alhamdulillah. Ya, semua dah terjadi. Setuju eh? Ya. Kemudian kita akan pergi kepada agenda yang ketiga iaitu pembentangan aktiviti yang dijalankan 2018-2019. So kita akan tengok pada set yang kedua. Laporan tahunan aktiviti kebajikan pertubuhan Darul Tauhid. Okey, kalau kita tengok mesyuarat pertama 1.0 3.0 ini aktiviti-aktiviti kebajikan yang telah dibuat. Itu surat 4. Surat 5. Surat 6. Adakah dalam sepanjang yang ditulis 3.0 lah terutama, ada yang tertinggal ke? Ada alih-alih penguasa yang yang mungkin tak dimasukkan ke? Ada cuba cek. Takut ni kita nampak memang kita ada tumpuan khas lah kepada kuliah-kuliah kan. Kalau setuju kita boleh proceed. Ini adalah laporan kebajikan dan alhamdulillah lah. Kalau tengok ni untuk agak banyak. Kemudian pembentangan agenda keempat adalah pembentangan penyata kewangan oleh pihak dari kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula menerima kewangan ni mulai bulan Disember 2018 dan saya masuk hari ini. Kewangan kita ada bulan 12 1,501 dan perbelanjaan masih tidak. Kita bermula bulan Januari 2019 dengan pendapatan semua 1,781 dan kita belanja sumbangan untuk Astizah sebanyak 400 ringgit dan bagi kewangan sebanyak 1,381. Dan pada bulan Februari kita terima sumbangan daripada ahli sebanyak 547 ringgit dan kita belanjakan sebanyak 435 ringgit iaitu 2 astizah dan minuman bagi kuliah sebanyak 35 ringgit dan bagi kewangan sebanyak 1,493 ringgit. Pada bulan Mac kita terima sumbangan sebanyak 170 ringgit dan kita membelanjakan sebanyak 493 ringgit sebelum sen iaitu 2 astidah minum pagi sebanyak 50 ringgit dan bil TNB Baitul Sakinah sebanyak 40 ringgit 90 sen dan baki kewangan pada bulan Mac sebanyak 1,160 ringgit 8 sen. Pada bulan April kita terima sumbangan daripada ahli sebanyak 240 ringgit dan kita belanjakan sebanyak 499 ringgit 94 sen iaitu 2 orang astidah termasuk urusan ambil dan hantar Ustaz Dr. Fadi sebanyak 440 ringgit dan bil TNB dan sadar di Batu Tengah 500 ringgit 94 sen. Baki kewangan pada bulan April sebanyak 900 ringgit 14 sen. Bulan Mei kita terima sumbangan sebanyak 391 ringgit dan perbelanjaan kosong dan jumlah semua bagi kewangan untuk bulan Mei 1300 ringgit 14 sen. Pada bulan Jun kita terima sumbangan 2222 ringgit 22 sen. Ramadan ni 2000. Dan sumbangan kepada astizah sebanyak 2 orang ustaz 400 ringgit. Jumlah baki kewangan pada bulan Jun sebanyak 3220 ringgit 39 sen. Pada bulan Julai kita terima sumbangan sebanyak 320 ringgit dan perbelanjaan sebanyak 458 ringgit 99 sen. Sumbangan kepada 2 orang astizah 400 ringgit dan bil TNB dan sada Batu Sakinah sebanyak 58 ringgit 95 sen. Baki kewangan yang ada 3,083 ringgit 41 sen. Pada bulan Ogos kita terima sumbangan sebanyak 943 ringgit dan pembelanjaan sebanyak 805 ringgit 98 sen. Baki kewangan yang di dalam bank 3220 ringgit 43 sen. pada bulan September kita terima sumbangan RM50 saja. Dan jumlah perbelanjaan sebanyak RM200, iaitu seorang astira saja. Jumlah kewangan yang di bagi kewangan yang ada sebanyak RM3,070.43. Bulan Oktober kita terima sumbangan sebanyak RM729 dan perbelanjaan sebanyak RM400. Bagi kewangan sebanyak RM3,390.43. Bulan November kita terima sumbangan RM290 dan perbelanjaan RM505. Jumlah bagi kewangan sebanyak RM3,180.43. Bulan Disember kita terima sumbangan RM394 dan perbelanjaan RM813.46. sebanyak 3 asti guru, bayaran hotel guru RM84.80 dan bank charge NLP sebanyak RM13, PTNB Sada Batu Setengah RM40.99 dan bayaran minum pagi kuliah sebanyak 3 kali RM75. Jumlah yang ada kewangan yang setakat 2019 sebanyak RM2,764 RM2,764.97. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, insyaAllah. Kita berbaki dah ada RM2,765. Dan tahun 2019 Disember 2019. Semuanya ada apa-apa nak ditanya ataupun ini masih dalam proses pembentangan. Masuk agenda untuk jadi kalau kita setuju semua, kita boleh proceed lah. Terima kasih Susri Bidari. Kalau siapa punya nak sign. Okay, alhamdulillah kita dah melihat kepada data kewangan tubuhan kita. Jadi kita terus kepada agenda yang kedua, iaitu pertama adalah pelantikan. Dia sebenarnya kena letak jawatan dulu kan. Dua yang atas tu memang imun lah. Ha? Yang atas tu dia buat kepada orang benda ni. So first kali dah. Okay, jadi kita terus kepada agenda kelima lah. Ini proses adalah pelantikan untuk bagi set ahli jawatan kuasa bagi tahun 2020-2021. Jadi kalau kita tengok dalam grup kita tu ada penarikan diri seorang. Jadi kita buka kepada cadangan dan sokongan. Setiap usaha tak buka. Untuk kita buka lah kepada cadangan. Ada sebarang cadangan? Ada cadang Haki Fendi sebagai setiap usaha tahun 2020-2021. Oh, ya. Tak apa, kita buka je cadangan. Ada ada cadangan? Sokong? Sokong boleh? Ah, tak ada sokong? Oh, okay. Satu sokongan. Ada cadangan lain? Cadangan lagi ya. Ni juga kekal siap awal. So ada cadangan untuk kekal situ saya yang lama. Sokongan? Ada sokongan. Ada ada dibuka lagi? Cadangan ditutup. Ada yang cadangan ditutup. Ditutup. Okey. Ada yang sokong ditutup atau ada yang nak buka lagi? Sokong. Sokong buka. Okey. Jadi cadangan ditutup. Ada dua untuk kedoli. Pencalonan jawatan setiausaha bagi DTM Kedah ni. Yang pertama adalah sahabat kita. So kita kena undi lah sekali ke. Kita ada 8 orang sekali saja. Nak tulis apa? Angkat tangan je lah. Mudah kan. Dengan kiraan angkat tangan sekali saja. Sebab dua calon dia. Okay, so daripada bawah dulu ke, daripada bawah dulu kan. Baki bab kita sokong berapa ramai yang nak angkat tangan? Ini okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi keputusan majoriti lah, 5 dia. Alhamdulillah. Kemudian setiausaha selesai. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk insya-Allah. Kita cuba, kita cuba. Seterusnya jawatan kita ada list jawatan. Mendahari. Mendahari. Kena cadangkan kekalkan mendahari yang sedia ada. Cadangan untuk kekal. Isi sokongan. Sokongan. Buka calon lain. Cadangan jangan ditutup lah. Cadangan ditutup. Ada sokongan? Sokong. Kita, kita perlu melalui proses ni lah. Sokongan buat jawab. Okay, so mendahari sebulat suara untuk kita bersetuju untuk kekal. Alhamdulillah. Seterusnya adalah ahli jawatan kuasa. Dan kalau ikut kita punya ni, kita ada berapa jawatan kuasa? Sekarang ni tinggal ni tak ada kan? Kalau ikut, kalau ikut ni nama ni nombor 10 tu tak ada lah. Nombor 10 tak ada lah, Syafin tak ada. Tu tambah lagi 10 Ashraf. Kita mungkin tak ingat, kita pergi kepada minit mesyuarat lah. Ada list. Kita tengok situ. Yang lepas adalah 10 campur 2 yang tidak hadir. Jadi kalau ikut 10 campur 2 yang pada ketika mesyuarat ni adalah 12. Tapi ada tambahan Muhammad Faizal. Jadi kita tambah Faizal. Faizal dengan Anwar. Okay, Anwar. So keseluruhannya ada 14 ke? Ada meja apa? 12. Saya. Termasuk tambahan. Termasuk tambahan. Tambahan 12. Jadi so, AJK untuk... kalau AJK ni ada berapa? Tolak 4. 8 lah. 8. Okey, kita ada 8 ahli jawatan kuasa. Untuk jawatan kuasa Tuhan Kebajikan kita. Jadi 8 yang menarik diri adalah setakat ni seorang. Pisar. Pulau. Jadi 8 tu lah. 7 yang sedia ada. Jadi ada cadangan untuk kekal lantik semula. Lantik semula. Lantik semula. Kita susun balik. Kita susun balik. Tapi kita perlu ada satu yang mencadang dan mengukur. Cadang. Ada cadangan untuk melantik semula jawatan kuasa yang sedia ada. Ataupun kita kita go through minit mesyuarat yang lama tu. So kita tengok balik. Setiap jawatan apa tugasan tu. Tugasan. Kalau kita tengok muka surat kedua, pembentukan jawatan kuasa bermula dengan senarai 8 yang dilantik secara rasmi. Muka surat kedua minit mesyuarat. 2.0. Perkara 2.0 seperti nama yang tertera lah. Okay. Kemudian ada tugasan-tugasan jawatan kuasa yang so yang 2.0 tu, 2.1 tu kita gantikan lah dengan Sabri. Dengan tak ada dah dengan Sabrinya, tak ada. Sabri dia menarik diri ya. Dah tarik diri. Menarik diri dah. Sabri tarik diri, betul okay. Tambahan dengan tu lah Aki apa Anwar dengan ni lah, Anwar dengan Faizal. Jaya. Ada cadangan kot tu. Cadang. Dia kena dicadangkan lah untuk saya cadangkan semua yang kini dikekalkan. Penambahan dengan dua orang lah. Ada cadang, ada sokongan. Okey, so ada sokongan. Kita masih dalam jawatan kuasa, pembentukan jawatan kuasa. Ada cadangan-cadangan lain? Secara official lah nak cadangkan Aki Muhammad Faizal dan Aki Muhammad Anwar sebagai AJK yang baru tahun 2020-2021. Okay. Cadangan Ya, cadangan. Ada sokongan? Sokongan. Sokongan. Jadi akhir sekali kita buka lagi sekali. Ada tak cadangan apa-apa selain tambahan? Tambahan untuk AJK. Untuk muslimat ke dapat? Muslimat. AJK muslimat. Bukan dua orang lagi ya. Boleh. Ada cadangan kita terbuka lah kepada cadangan. Ada cadangan daripada Jawano untuk muslimat. Muslimat. Berapa? Kita akan buka? Dua. Dua orang. Ada yang lain setuju? Saya tengok untuk muslimat ya. Dua orang saja ke nak buat tiga ke apa? Tapi kalau tiga atau tiga kan, kalau seorang ni dia ada couple ke? Buat tiga lah. Jadi kita setuju untuk jawatan kuasa penubuhan jawatan kuasa muslimat. Tiga. Ada yang setuju? Kena ada sokong. Cadangan insya-Allah. Dah ada ni dah. Calon. Cuma calon kita penubuhan dulu kemudian baru calon. Calon. Kita tak boleh lantik sekarang ke. Kita baru di peringkat penubuhan. Sebab dia lantik kena hadir. Kena hadir. Kecuali ada kita nak tekan kuasa lantik saja walaupun tak hadir pun boleh juga. Lantik saja tak hadir. Ada cadangan? Di luar masa kan? Tengok. Tak main. Kalau ada cadangan tiga orang boleh Nak tanya aku apa? Boleh kan? Boleh tanya apa ya? Kalau boleh tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya dua. Tanya Fendi, boleh tak? Boleh balik tanya. InsyaAllah. Jadi, lapan, satu, tiga, apa? Sebelas. Jatuh kuasa. Jatuh kuasa. Termasuk yang empat atas. Pengerusi, timbalan, setiausaha dan bendahari. Sebelas, campur empat. 15. So untuk bagi tahun 2020-2021 jumlah ahli jawatan kuasa keseluruhan untuk DTM Kedah adalah sebanyak 15 dengan penumbuhan satu sayap Muslimat. Ada sebarang tambahan untuk untuk jawatan kuasa apa pun nak di dia di mana boleh ingat cadangan boleh ingat yang yeah. Yang yang sahabat itu daripada nak start pun kan tapi itu lah kena tanya mereka dulu lah ni Pakcik Mustafa haa boleh Pak Said boleh tarik tambahan eh sebab tu yang lain tak lima ada berapa perkara kan so nak buat lagi tambahan lagi tiga. Jadi 18. Tambah 5 ya 5. Baik cukup 20. Setakat ni kita tambah sehingga ke 20. Cuma minta nanti kita semak dengan perlembagaan berapa mungkin ada maksimum atau kurang. Ya, minimum. Setakat ni kita tambah 20. Kita kena ukur 20. So 20 dengan tambah 5 lagi? Tambah 5 lagi. Untuk AJK lah. AJK nanti kita akan maklumkan invite lah time kita nota kat kristi kita akan maklumkan jadi orang undi pun mungkin okey jadi 20 untuk jawatan kuasa rasanya selesai. Mudah-mudahan untuk 20 orang jawatan kuasa ni Allah berikan kekuatan dan juga pertolongan lah untuk kita bantu menggerakkan kehidupan kita ini dengan lebih tersusun insya-Allah. Okey. Agenda ke-6 adalah pembahagian tugas. Kita kembali kepada mesyuarat ni agenda. Kalau di sini agenda ke-6 kita ada 9 skop tugas yang perlu kita ambil kira. Yang pertama mungkin ada yang dah dibuat, ada yang belum dibuat, tak mengapa kan. Jadi mudah-mudahan bermula Januari ni kita restructure balik tugas-tugas kita. So yang pertamanya, dan ini kita boleh tambah lah untuk agenda ke-6 ni kita boleh tambah dan boleh gugurkan. Kita bincang gitu ni. So yang pertama, pengurusan data lah keahlian. Kita synchronize juga dengan minit mesyuarat sambil-sambil tengok minit mesyuarat itu pada muka surat 3. Ia berkaitan dengan agenda ke-6 3.0 pengurusan data keahlian. Jadi kalau di sini kita boleh buka cadangan dan juga bagi penambahbaikan. Adakah ia masih untuk agenda-agenda, 9 agenda ni masih relevan ataupun kita nak gugur dan tambah. So yang pertama data kalian, saya ingat ini kekal untuk di ambil perhatian. Betul, supaya kita dapat makluman siapa. Selama kita kena selidik jugalah dari segi keahlian kita ni. Okay, so masih setusa boleh ya? InsyaAllah boleh. So 2020 kita akan buat semakan semula tentang keahlian. Mungkin kita boleh bina seperti mana kita cadang yang lepas, kita ada Google Form. Google Form tu format ada. Jadi kita cadang untuk 2021 2020-2021 kita akan minta semua ahli kita untuk mengisi Google Form semula kan, supaya kita dapat kenal pasti siapa yang terlibat sebagai ahli jawatan, sebagai ahli BTM Kedah. Okay. Ini akan diambil peranannya oleh setusa kita. Perlukan bantuan tak siapa yang perlu bantu? Saya rasa perlu ada dua orang untuk jadi boleh berbincang. So siapa yang volunteer, ada volunteer ke? Kena volunteer pembantuan lah. Memerlukan bantuan. Dia pandai okay. Ya. IT. Ada anak pun boleh pergi lah. Biasa buat. Kita berdua lah. So ini sasaran kita adalah sebelum berakhir Februari 2020, supaya pada suku tahun pertama tu kita dah clear berapa ramai sebenarnya ahli kita ni yang perlu digugur, ada yang layak jadi, sebab kita ada kelayakan menjadi ahli ni kan, sebab kita buat semakan, adakah dia bermanhaj. Yang lain-lain tu kita kena ada semakan dan tapisan juga. Okay, so yang ada dalam ahli group saja. Maksudnya AJK ya, AJK saja. Yang luar tak ada lagi. Tak ada lagi yang isi form, tak ada. Just my kuliah. Berdasarkan pengalaman lepas, kita memang menghadapi sedikit cabaran. Ada yang memprovokasi apa semua tu, itu ada cabaran-cabaran. Dalam buku tu ada yang tertera Maksudnya tu kena bincang lah Google Form apa yang syarat. Ada tak cadangan kita untuk dimasukkan dalam Google Form kita? Mungkin ada beberapa bincang, soalan berkaitan kan dengan manhaj. Itu bukan ada buat lah. Soalan yang ditanya. Selain daripada soalan-soalan berkaitan latar belakang diri, kita juga akan masukkan juga beberapa soalan berkaitan macam dengan contohnya macam akaun Facebook. Akaun Facebook ataupun pandangan-pandangan dia terhadap soalan-soalan yang kita memahamilah soalan-soalan juga. Soalan macam ayat Allah ke, boleh detect tu kan, tu straight tu kan dalam Google Form. Aku just buat form biasa lah tu yang kita isi tu kan. Aku ramai tak lagi. Jadi dengan perkembangan teknologi ni, anaknya kita guna Google Form lebih. Google Form lagi senang, lagi mudah. Buat jadi, admin dua orang boleh edit kan dia. Ya. Okey, nanti anda bincang dengan pengurus ni. Google Form lah. Ada apa nak dimasukkan dalam dalam Google Form tu? Dalam Google Form ada cadangan. Pertama latar belakang, okay, seperti biasa. Yang kedua dari segi soalan-soalan berkaitan dengan manhaj. Latar belakang ada tu tentang nama dalam Facebook apa kan? Nama dalam Facebook. Media sosial punya account. Facebook name. Ada Facebook ni boleh check kat jangan kan. Itu soalan berkaitan manhaj lah. Soalan berkaitan. Tak account Facebook tu dia wajib ada kan dia. Kalau dia ada gitu. Sekiranya ada lah. Sekiranya ada. Dia semua tu Orang lama dia tak tahu. Tapi kalau baik terus lah form. Maksudnya kita akan ada Google Form tu yang optional lah. Optional lah. Macam soalan berkaitan manhaj tu dia tanya lah. Kita nak kembang tau. Cuma soalan berkaitan manhaj, soalan wajib dijawab. Contoh-contoh. Cuba bincang dengan. Contoh. Soalan berkaitan manhaj. Kamu soalan pertama tadi lah. Itu penting, akidah tu kan. Point tanya Allah. Ayat Allah tu boleh buat jawapan lah. Buat jawapan. Kita buat mungkin jawapan dia tu dia kata tidak tahu. Ya, dia kata tak tahu pun mungkin bahawa tu dia dari atas tidak di bawah dia kan. Kemudian soalan siapa ustaz-ustaz asatizah yang dia follow ustaz, itu pun menjadi kayu ukur sebenarnya. Asatizah yang diikuti ya. Asatizah yang diikuti. Nampaklah. Ha. Yang tu kita dah dapat. Dah dapat gambaran lah kan. Macam kalau kita pergi dalam bab aina Allah kan. Dan itu memang bab akidah. Tetapi macam dia akan dia nampak dia tahu dia detect report ni. Kadang dia takut takiah ah. Betul. Takiah tu confirm set dalamnya. Sebab soalan aina Allah ni depa tahu dah salafi. Depa detect ni salafi ni. Asyairah tak belajar soalan tu. Jadi dalam tempoh ni Anak dan seterusnya akan buat beberapa soalan. Sekiranya ada boleh masukkan dalam sekretariat punya boleh cadangan kan grup untuk kita masukkan dalam kita punya Google Form. Okey, itu berkaitan dengan ni ya, data keahlian. So akan ada tapisan di peringkat kita. Untuk siapa yang layak menyertai. Sebab penting juga kan. Sebab kita berada di sebuah negeri yang berbeza, ada cabaran-cabaran kan? Sebab kalau kita tengok sumber kewang kita, tak cukup lagi untuk bayar kompaun kalau kena denda tu. Kita ada kompaun tu kalau kena denda tu kan. So, tak cukup lagi. Jadi kita kena bijaksana lah dalam mengurus atur kita punya gerak kerja dakwah di sini. So insyaAllah, tapi mudah-mudahan Allah akan bantu kita. Data keahlian, kemudian tentang data keahlian kita jangan lupa tentang yuran keahlian. Ini penting untuk sebagai sumber dana juga. Ini betul-betul yuran. Kalau yang lepas kita letakkan berapa ya? Lepas RM10 eh. Setiap bulan RM10. Sebulan RM10. Jadi tahun ini kita anaknya ditetapkan siap-siap lah. Adakah kekal? Kekal. Kekal. 10 maksudnya kalau setahun bayar sekali 120. Setahun. Kita boleh ada cuma berlari nanti. Kena kerja keras sikit lah. Siapa yang nak bagi secara bulanan. Kita bagi option lah 3 bulan. Bayar 3 bulan sekali. Macam renew tu kan. Ataupun sekali 120 ataupun tiap-tiap bulan 10-10. So, ada cadangan untuk dikekalkan, dikurangkan atau ditambah? Cuma iuran tu kena dinyatakan lah untuk pembinaan. Sebenarnya dia tak nampak macam satu komitmen yang tak ke mana duit tu. Tak ke mana duit tu. Iuran tu maksudnya minimal 10 ringgit. Minimal. Lebih saja kena sedekah lah. Minimal 10 ringgit. Kalau dia tengok tu, dia nampak lah. Jadi cadangan RM10 kekal. Sokong? Ana sokong. Sokong eh. Okey, RM10. Sebab kalau jangkaan kita ahli sebagai seramai 30 orang sajalah, tak banyak. 30 kali 120 boleh kira kan tak berapa. Untuk setahun kita boleh dapat banyak untuk yuran sahaja. Boleh cover kuliah lah. Berapa kita? 30 kali 100 dah 3,000 lah. 3,600 setahun. Maksudnya tanpa ada sumbangan, tanpa ada ni, pendapatan kita saja pada yuran dah 3,600, menghampiri 4,000. 3,600 bagi 200 boleh buat 18 kali kuliah. Banyak tu. Okey, jadi berpatutan lah pada kita. Kalau 30 kita punya ahli, AJK saja dah ada 20. Maksudnya dengan sasaran 10 orang tambahan ahli biasa, kita boleh menghampiri mungkin dari segi yuran saja menyumbang kepada RM5,000 setahun. RM5,000 maksudnya kita kena ada berapa ahli? Kita ada 20 ahli sekarang. 20 ahli. Tak banyak lah, tak banyak sangat lah. Kalau kata 50 ahli pun dah banyak dah kat situ. Sebab sumber kewangan ni agak penting lah untuk gerak kerja. Dari segi itu, apa namanya, yang sedia ada. Ini tak, kita tak kembangkan lagi kepada kita ada dua lah sasaran kita untuk 2020 adalah pertama kuliah, yang kedua kebajikan. Yang nampaknya 2020 kita belum melangkah lagi. So 2020 kita ada beberapa sasaran kita akan. Okey. Keahlian selesai. Terus kepada nombor 6, bahagian kedua adalah pengurusan asatizah dari segi yang tiga perkara utama, penempatan, pengangkuran, pembayaran. Macam Yura ni kan. Ha. Better anak sadarlah, better ya setiap bulan benar-benar kena push sikit kan dekat group, tak remind. Sekretariat kalau kena buat. Yang kita itu kan terlepas. So 2-3 orang saja yang bagi kepada Yura tu. Bila remind tu boleh nak kalau baru highlight nama orang apa kan. Okay, yang ni yang dah bayar, yang ni scan. Okay, tu lah. Kita bagi lebih tu kira infak lah. Okay. Macam yang siapa-siapa yang bayar anda keluar receipt, okay. Masukkan dalam link. Maksudnya yuran ni tolak RM10, yang lain tu kira infak. Kalau macam dari 50 tu 10 yuran. Kalau AJK lah, kalau ahli lah 10 yuran, 40 tu kira infak. Infak DTM, dana DTM tu lah. Dalam receipt lah, dalam receipt. Tapi yuran ke ahli pun still guna dalam kita punya kita punya ni ke apa kuliah-kuliah juga kan. Duit tu juga. Cuma dalam receipt tu lah. Bila data nanti nak audit nak declare, okay, nak declare tu. Tahunan tu sampai yang dah settle dah 120 tu. Sebab ada kat receipt tu lah. Okey, berkaitan dengan sekiranya ada daripada ahli kita yang tidak menjelaskan yuran penuh jalan tempoh setahun, macam apa keputusan kita nak buat? Susah lah. Kalau satu NGO yang besar tu dapat gugurkan. Dapat gugurkan lah. Tapi kalau kita yang kecil ni untuk tahun 2020 kita masih masih apa ha? Biarkan dulu. Kita pergi nasihat lah. Kena nombor 2, melihat kepada minit mesyuarat kita, kalau dari segi 3.2 pengurusan asatizah masih Cik Manu start masih boleh kekal untuk menguruskan ni. Okay. Ini ada cadangan yang baru ataupun kita ada cadangan yang baru. Pusat Asatiza ana cadang nak lantik Haki Ado. Tambahan. Dia kalau ramai tak apa ni. Ini ana ingat ada keperluan untuk ditambah lebih sedikit. Haki Ado lagi satu lagi yang ada. Boleh kabar lah. Boleh kabar lagi. Dalam pengurusan asatizah ni, kalau ada sini kan, bagi guru dia kena ada surat jemputan, bukan surat jemputan, surat daripada jawatan pengurusan pengurusan di sini ada. Ada dikeluarkan tak daripada jawatan pengurusan pengurusan untuk tauliah ke? Tauliah. Dia ada satu, dia ada macam form untuk nak buat kuliah. Untuk nak buat kuliah nak masukkan nama asatizah tu macam permit dia, dia kan ada proof lah. Dia dah ada minggu awal kan. Macam tu. Tak tahulah kat sini kan. Dia ada, memang dia ada tidak sekarang asatizah kat Batu Ilmi lah kan. Batu Ilmi Perai? Motif ni. Ibu. Masa tu nama Bebek Rumi lah. Batu Senang. Okey. Oh, Haji Asyik. Haji Asyik. Memang kena isi form. Isi form. Cuma yang alhamdulillah yang bagusnya sebab dalam Jawatan Malaysia tu ada Ustaz Asrah tu dia faham dia muda itu lah. Sini saya tak tahu lah kan. Sebab itu satu backup. Jadi apa lah. Sebab dia sebab apa nak kenal dulu pengusi. Sebab benar ni dah berlaku dekat sana dekat itu masa tu Ustaz Ali Hassan datang. Memang pengusi kena panggil. Macam dia kena tangkap tu. Dia ni bertanya Islam yang di sana dia apabila orang buat report dia akan dia buat walaupun dia tahu tak ada masalah Ustaz Zahra ni dia tahu secara prosedur ni akan dipanggil lah. Tapi bila orang yang tak faham ni bila report dia terpaksa panggil lah. Bagi tak buat report pun dah. Tapi masalah dalam dunia syurah kadang-kadang dia sopan tu tak menang dia dalam satu pengisi lah. Kita memang bukan, bukan kita nak takutkan kita nak cuba benda ni kita kena ada tapi tak tahulah sini kalau sini tak ada kecoh tak ada apa jangan buka pula takutlah yang kita jalankan kat sini pun secara sir lagi lah tak dihebahkan di media sosial alamat baik tu saya kira ni memang ada dekat group another handle group Facebook tu memang ada geng-geng capat semua kan. Depa duk tanya sebatas sekolah mana? Sebatas sekolah mana? Sebab nak alamat tu. Ada dia apa? Ada delete ban tu. Siapa yang ni kan nak check Facebook dia, nama capat ban tu nama dia. Ambil nama dia ban. So dia tak boleh nak masuk dah. Itu memang ada cabaran di negeri Kedah berkaitan dengan pertama nak menjalankan kuliah. Secara jahat secara yang betul lah. Tapi kalau kita kena cuba ada cadangan dengan dia tahu sebenarnya adakah ada burang tu pun ada orang mana boleh tanya Syekh Ismail Anwar Syekh Ismail Anwar kita rasa boleh kita ya utama fungsi ya kena tu ya maksudnya jabatan nak luar ada kita cuma ambil apa form tu lah untuk backup bila kita duduk sebab dewan ya aku. Bila dia orang pun kita tak dia bukan satu form macam tauliah bukan kan? Dia bukan satu form tauliah. Dia panggil form lah. Dia menjalankan kuliah apa tu. Dia masa beli ikut tu ada usaha agensi tu. Dia akan tunjuk sebab dia tak tanya tauliah ke apa sebab kalau sebab dia pada luar kan. Tauliah macam mana kan? Dia akan minta lama-lama bukti dia tu. Kalau kita minta setiausaha untuk uruskan ni boleh tak? Dari segi prosedur tu. Sebab cabaran memang banyak lah buat sini. Surat sokongan. Bila kita ada yang tu, dia nak datang menikah, dia nak rah ke apa orang muda itu sangat. Kita punya dari jabatan agama. Dia tak macam poli masuk UI lah. Macam tu. Kita main tanya lebih lanjut kena yang kita ada ni lah. Ada boleh tanya ya. Timbalan sekarang kan. Dan kita pun memang ada plan lah untuk buat satu kunjungan hormat. Dalam masa selesai semua ni kita akan aturkan untuk jatuh kuasa kita buat sedikit kunjungan hormat untuk menerima nasihat bagaimana proses dakwah kita di sini. Jadi mungkin ada di peringkat nasihat secara prosedurnya. Jadi dia kata buat ni, jangan buat ni macam tu. So, kita akan aturkanlah kita. Cadangan yang baik tu untuk ingatan kita supaya tidak kerja kita berjalan dengan bijak lah kat situ. So yang ni hanya masukkan cadangan Aki Anwar dengan Kamal lah. Sebagai tambahan untuk support tugas Encik Manok, pengurusan asatizah semasa kuliah. Maksudnya dari segi itulah, penempatan, pengangkutan, hotel apa semua tu. Okey, kemudian kita terus pergi ke penyokong apa ya, penyokong? Seterusnya 6, perkara 3, pengurusan kuliah, daurah dan program khas. Boleh kita tengok, rujuk kepada minit mesyuarat kita. Ini kalau ikut semua ahli. Kita nak kekal semua ahli ke ataupun ada ketua yang ada cadangan untuk 3.3 ni 6 perkara 3 kalau ikut 3.3 pada minit mesyuarat. Betul lantik lah. Lantik lah. Macam makan minum ni. Ketua. Macam minum ni. Ada cadangan? Cadangan. Kalau boleh semua ahli tu. Maksudnya ketua yang macam penyelaras minum. Menyelaras tu. Menyelaras. Maksudnya dia akan remind kita ada program daurah khas ni, apa benda nak buat. Dia punya checklist semua ada kat situ. Maksudnya kita penyelaras untuk ini kita akan akur lah pada dia kalau dia minta kita buat ni kita kita buat. Ada ada cadangan ada volunteer ke? Ini ya. Fendi. Untuk apa? Tak yang semua dia termasuk ni lah, makan minum, tempat, nota kehadiran, Facebook, WhatsApp, makan minum. Macam mana nak buat satu-satu? Anda rasa untuk peringkat awal ni kita lantik penyelaras dulu. Penyelaras seorang. Maksudnya ketua macam nanti di bawah dia akan bentuk beberapa orang macam tu. Kan? Sebab mungkin pada setiap kali daurah dia berbeza-beza ahli dia. Tapi dia mesti ada seorang in charge untuk untuk memastikan dia selaras lah. Takut ada terlepas pandang tu. Boleh ada cadangan tadi? Yang ada kelapanan tu alhamdulillah insya-Allah lah kan. Freelance. You know ni pos bom bulan so tak boya. So kita buat dua orang lah. Dua orang. Macam mana saja yang menyelaras saja. Maksudnya kalau nanti setiap kali ada daurah khas contoh kita nak buat pengurusan jenazah. Just remind sebagai yang ribuan. Ni kena ada. Checklist. Okey, dalam urusan yang itu itu selesai. Okey. Ada cadangan lain untuk perkara 3 dan 3 selesai. Ada lagi, ada lagi. Kena cadang ni. Kita kita follow ni lah minit mesyuarat yang lama ni. Minit mesyuarat yang so macam 3.3 macam ya, makan minum ni kan. Oh, okay. Makan minum ni kan lama ni memang Aki Fendi lah. Aki Fendi yang handle bahagian makan minum ni. So kalau dah ada Pakcik Manok dengan Aki Anwar ni, maksudnya dia nak kena handle semua ke? Sampai yang ke F ke? Ke macam mana? Kena lantik seorang-seorang setiap bahagian tu. Ada cadang macam ni. Mungkin penyelaras di di bahagian 3.3 ni kita lantik mereka berdua saja dulu. Okay. Kemudian nanti mereka akan recheck balik. Recheck. Okey, yang ni kan ikut kesesuaian tengok siapa yang hadir ahli yang hadir lah ke baru ni boleh macam tu Jadi contoh 25 hari bulan kita dah tahu kita akan dapat penyelaras akan mulakan gerak kerja 2 minggu awal, kita dah tahu tarikh-tarikh tu kan. Jadi mereka akan tengok siapa yang boleh pada tarikh tersebut boleh bergerak. Takut nanti kalau kita lantik tak datang dia rasa bersalah. Begitu kan. Penyelaras maksudnya ada orang lah kat sini yang akan handle. Satu Akhiano dengan Pakcik Manok lah. Cuma teras dia masih kekal seperti makan minum, pengurusan tempat yang nota, penyebaran maklumat. Itu bergantung kepada kesesuaian pengurusan. Tapi terasnya adalah perkara-perkara yang kita listkan tu lah. Okay, kemudian 6 perkara 4 adalah pengurusan kewangan. Penting ni, penting. Ini kalau kita rujuk 3.4 pada minit mesyuarat, ada 6 iaitu pencarian dana, tabung dana, tabung, okay, yuran keahlian, profil, pengecualian. Kalau ikut kita tengok satu-satulah tabung dana. Nampaknya kita kena re semula lah. Tabung dana dia rasanya nak buat dah ni. Siapa yang terima tu. Tabung-tabung yang ni. Sebulan putih tu kan. Kita boleh tahu kat pendari berapa kuantiti. Maksudnya menjadi tanggungjawab setiap daripada kita lah untuk membantu mencari dana secara individu. Perkara pertama yang mampu lah. Semampunya lah. Kalau RM2 pun RM2 lah. Itu pun duit juga. Lepas-lepas nota kan. Yang kedua, tabung diletakkan di premis jualan yang terpilih. Ini belum-belum belum kita gerakkan. Yang ketiga adalah yuran. Ini yang RRN10 tu. Start ni bila nak keahlian ni sebab tahun lepas ni tak apa nak ni sangat. Kemudian profil ini kita boleh pelan-pelan lah untuk macam profile dana ni yang anda tahu setakat dana ni daripada yang kita dapat dana daripada kuliah dengan penyebaran apa orang kaji kuliah. Macam ada buat kat Facebook pun semua kan. Dari situ boleh kita ada orang luar, sahabat-sahabat kita pun ada info. So perkara yang keempat ni bersifat dipanggil, kita sebenarnya tujuan kita, sasaran adalah untuk orang-orang yang berada dan juga syarikat korporat. Tapi kita belum sampai ke fasa tu lagi untuk approach. InsyaAllah kita okey, anda lupa untuk pencarian dana ni yang baru ni yang anda pergi dekat dengan Ustaz Bumit dengan apa Palih ya? Yang untuk kita sebagai agen yang zakat. So kita boleh dapat surat daripada HQ. So siapa yang nak infak dengan kuantiti yang banyak kan, dia nak bagi zakat lah. Dia boleh buat deduction dengan kapten. So kita kena dapat surat tu HQ. Jadi mungkin kita boleh minta kat situ. Salinannya kita boleh bagi pada pendari lah. Untuk keluarkan. Sekiranya maksudnya selepas ni kita boleh promosi juga. Sekiranya ada kenalan-kenalan kita ataupun kawan-kawan kita yang mungkin CEO syarikat mana-mana. Kita boleh minta dan kita boleh maklumkan lah bahawa kita boleh mendapat pelepasan cukai. Kita punya Darul Tauhid di peringkat induk di Putrajaya. Jadi itu biasa dilakukan. Jadi orang menyumbang pun banyak. Cuma kita kena ada surat tu saja. Surat tu lah. Surat pelepasan cukai. Perkara yang pertama sepatutnya ni akaun ni. Akaun tetap. Itu bendahari pengerusi kan. Saya akan pergi segera lah ni nampaknya. Sebab kita akaun dah, kita dah penting tu. Cuma nak dapat, nak buka kena ada 3 penama. Kena penama, kena pay serentak sign. Jadi kena letakkan hari. Kita kena atur lah kat situ. Kita bincang nanti, kita bincang dengan sekretariat ada. Yang tu kena cepat sebab tu pertanyaan so, boleh so, tadi kan dengan melak kalau cukai tu lupa ada account yang dia tak punya account sebenarnya ni banyak-banyak isu lah so kita akan buat segeralah itu tanggungjawab kita bertiga sebab surat tu Siti Usah lama HQ Romy tu dia buat lama lah tapi anak nak arrange nak bagi sekali pergi order susah. Tahun ni mungkin boleh kot insyaAllah. Awal-awal insyaAllah kita boleh. Mungkin boleh kot nanti. Okay. Jadi kita dengan Arus tak ada masalah. Macam mana? Arus. Kita ROS eh. ROS kita guna yang HQ punya. HQ punya. Pokoknya HQ punya. HQ punya. Kita cuma cawangan saja. Account ni, yang account tetap ni. HQ akan buka surat satu. Dia penama untuk cawangan yang akan handle account tu. Boleh macam Hassan ni ya. Hassan ni HQ tapi cawangan tu berlambak. Account satu lah. Dia boleh buka cawangan sama. So setakat ni dari segi ROS kita insyaAllah tidak ada masalah. So tak ada keperluan untuk kita daftar. Pada peringkat awal memang kita nak daftar secara cawangan ke ROS. Tapi berdasarkan pembinaan kita yang yang lepas memang turun kuasa saja. Jadi okey. Itu penting lah betul. Dapat tu baru kita boleh susulan pengucuran cukai surat semua. Tapi yang penting tu sebab kita pun tak nak duit masuk ke sana. Kita tak nak masuk ke HQ. Jadi nak minta tu proses proses lah kan. Sebab lagi satu kadang-kadang orang nak infak nama depan nak pertubuhan kan. Dia pun elok pada cukai Okey, seterusnya yang terakhir untuk 3.4 adalah kegiatan ekonomi. Maksudnya apa-apa usaha yang boleh kita buat untuk jana kewangan selain daripada perkara-perkara yang di atas. Okey, ada cadangan apa? Bagi cadangan. Macam mana ada cadanganlah, macam mana ada jual buku kan. Contoh kita guna kita punya account kita, dana kita, kita buat macam zikir selepas solat banting kan, banting bila berpulang tu kita jual. So masuk online lah. Kita cari lah kalau kita boleh dapat yang boleh print dengan harga murah, kita boleh buat apa jual tu harga double lah. So ada keuntungan kat situ. Mudah dana kita lah. Bersurah tu buat. Ya? Bersurah tu buat. Ya. Haa boleh juga tu. Masalah anak itu bersurah. Lipat-lipat tu boleh juga. Macam-macam boleh buat. Mak mak tu kan nak beli kan. Kita buat kan. Nama kita pertubuhan tu bocok si. Baju banyak kan ya. PIS PIS dah siap lah. Bersyurah lah. Tak menunjukkan ni. Kita guna dana kita. Guna dana. Dana daripada akaun DTM ke dah. Melabur semula. Melabur balik. Macam tu lah. Bukan duit ada. Duit akaun DTM. Nak buat baru ke macam mana? Buat baru lah. Buat baru kita buat banting tu under kita punya nama. Pertubuhan Kebajikan Doktorat Malaysia Cawang Kedah. Tu kita punya kereta ekonomi tu. Menjana balik wang kita tu. Untuk kita spend dalam 200 eh. Kita buat permulaan, kita buat kes zikir pagi petang lah. Contoh kita buat banting tu. Ataupun zikir selepas solat mengikut sunnah. Macam apa Baitul Sunnah Perak buat, Adik Akmal buat kan. Dia pun kereta ekonomi tu. Dia buat juga. Macam Adik Akmal dia print lagi. Dia ada print kan. Dia print, dia print dia juga. Macam dia ada print lagi. Dia ada print. Dia ada print. Dia ada print. Dia tu boleh kita gerak kita duduk dan solat dalam kereta tu. Idea ni banyak lah. Idea ni banyak tapi tu lah kena bincang lah. Macam apa banting tu satu, mak baju ke ataupun apa ni. Dia better kita jual benda tu dalam masa yang sama kita dakwah lah. Maksudnya kat sini sekarang ni kita kita daripada duit sebanyak RM3,000 lebih kurang. Kita peruntukan, kita bersetujulah dalam syarat ni kita laburkan sebanyak RM500 dulu untuk proses ekonomi tu. Ekonomi kita tengok macam mana. Cuma kena persetujuan kita semualah. Jadi tak adalah guna duit individu. Maksudnya jadi, kereta ekonomi ni kita satu penjualan dia okay, dia masa kuliah. Lepas tu dalam grup WhatsApp buat tu dalam Facebook. Hmm. Itu biasa barang. Sebar. Dalam cuma kena ada modal awal. Ha. Putus sekarang. Ha, jadi kita nak berapa modal yang kita setuju daripada jumlah tadi, kewangan berapa kita ada? 3,000. Berakhir 2 adalah sebanyak 2,765. So, ini apa 500? Kalau boleh cek di account yang ni, online ni. Terkini, presiden dah kan? Ha, masuk. Ada. Ini boleh cek. Terkini kita ada 3,327. Yang terkini sehingga Januari kita ada 3,327. Jadi kita boleh putuskanlah kan, untuk kita invest sedikit untuk proses macam tadi. Kita jual tapi kena ada modal, dan kita tak nak gunakan modal individu lah. Berapa? Daripada 3,000 cadangan. Berapa kita nak tarik? 500. Ya, Cik Bono, cadangan awal 500. Cadangan 1,000 buat 1,000 banyak ya. 1,000. Macam mana jawab tu? Tengah-tengah kita nak try. Kita nak try dulu. Try dulu. 500. Apa? 500 tu okey ke? Kita contoh kereta ni kita nak buat apa tu? Banting. Contoh banting zikir selepas solat. Okey, itu satu. Lagi ada cadangan ni? Poster untuk wudu solat. Sifat solat Nabi. Sifat solat Nabi. Macam orang boleh beli dekat kat rumah tu. Anak abang minta solat Nabi. Pasal ada memang jual poster kat rumah tu, anda boleh lah ambil sikit idea tu. Poster tu ada dari Ibu. Ha? Ada yang Indomie. Indomie Ibn Ibnu Saka Ibnu Umar Rom. Itu memang jelas kan. Tapi muka apa depa bubuh depa hidden tu. Itu dia. Sifat solat Nabi lagi ada cadangan apa ya? Dia bila ada banyak beri pagi dan petang. Pagi petang kita buat macam lipat tu kan. Lipatlah. Yang buku tu fikir solat. Dia boleh juga bila kita buat macam ni, ahli-ahli kita contohlah dekat tempat kerja dia ada surau. Jadi kalau tak nak infak direct, dia beli tu. Beli infak. Dia infak terus bawa kepada di lokasi-lokasi yang dia rasa nak letak. Itu pun salah satu penjanaan ekonomi juga. Boleh untuk ada di sini. Beli sendiri tu surau. Dia tu yang terzikir kan. Dengan yang apa, wuduk, solat. Dan tayamum untuk orang sakit tu. Ada kan, Busra dia bagi dia sedia seperti dia minta apa, Zek. Tu ada tu, tu ada belum masuk ni tajuk tu. Kerja kebajikan. Nak pergi ke hospital. Dalam Ramadan dia, kita buat. Beli sendiri lah. Okey. Boleh, kita setuju dengan jumlah 500. Setuju. So nanti kita minatkan. So minta mendari yang 500 untuk penjanaan ekonomi ya. So person in charge kita minta akhir ni lah. Okay, pakai itu. Kena ada ni, kena ada support seorang. Boleh. Pengurusi ganti balan lah senang. Ada berdua. Boleh. Kita boleh buat tak? Ini salah apa ni? Adab ziarah orang sakit tadi. Jarak-jarak orang meninggal. Sebab kita kekurangan, masyarakat tak ada. Macam mana ada pijar dia roh Islam tu. Kita boleh buat banting kan? Banting pengurusan jenazah. Tajuk yang sah lah pengurusan jenazah. Adab ziarah mayat. Adab ziarah orang sakit ni. Dia kena ada kan? Katalah ada dia pun simak saja. Itu yang reju hal macam apa? Kita boleh buat nanti masa daurah contoh pengurusan jenazah, kita buat pre-order. Siapa yang hadir nak tentang poster-poster macam tu, kita buat pre-order. Jadi di situ pun kita dah dapat berapa ramai dah kan. Okay. Saya nanti bila siap nanti boleh buat, kita boleh buat posting untuk Facebook, WhatsApp. Kita boleh buat lah. Ni semua dana untuk kita punya ni kan. Kita ekonomi. Macam pengurusan kewangan ni. Anda nampak tertarik. Okey. Itu setuju kan? Kewangan. Kewangan ada dengan okey. Selesai dah tu. 6 perkara 4 selesai ya. InsyaAllah kita akan terus berbincang dari masa ke semasa lah berkaitan dengan dana kewangan ni. Kemudian 6 agenda 6 perkara 5 pengurusan aktiviti kebajikan. Ini boleh diperkasakan lagi untuk 2020. Ini yang dibajak tak jalan ini. Dengan pengurusan jenazah dan ahli sihat ni. Aktiviti kebajikan ICS tak, kita tak buat lagi. Gotong royong ni dah buat dah jalan lah. Okay, kalau kita tengok berkait di minit mesyuarat adalah pada 3.5. Okey, 3.5 A gotong royong pernah dijalankan. Alhamdulillah. Laporan aktiviti tu kan, becik. Aktiviti kebajikan bersama ICS. ICS ni sahabat kita di Pening. Belum lagi ya? Belum lagi. Pengurusan jenazah pun belum. Kebajikan asnaf. Yang kebajikan masyarakat belum. Jadi tak mengapa, jadi kita buat berdasarkan kemampuan kita. Untuk 2020 ni kita buka kepada semua jawatankuasa, ada tak cadangan-cadangan yang boleh kita rasakan mampu, sesuai, mudah. Sebab mungkin kita tengok balik, kalau nak ke Pening mungkin ICS tu ICS memang rajin lah dia anak pun, tapi komitmen kita jadi mungkin kalau kita tengok ada kemampuan-kemampuan yang kita buat di sekitar kita, jadinya itu lebih utama. Okey, tentang pengurusan aktiviti kebajikan ni. Dulu kita ada ada berbincang nak buat vest eh. Maksudnya so, mungkin nak teruskan benda tu lah. Masa dah buat kebajikan, kalau ada vest tu orang boleh nampak lah kita daripada pertubuhan mana kan. Vest orang di dia orang. Dia letak je ni. Tengok form nak buat ni, tengok macam ni. Tahu 2020 kita takut macam tak, benda tu pun macam tak nampak macam nak gerak pun. Kita halat dia ni. Kena ada memang kawan. Best kenal lah. Shop memang kawan dia macam tu. Kena orang kan dia murah lah. So kita handle. Kalau betul-betul memang confirm nak buat ni, memang boleh lah nak uruskan. Kena ada, kena ada. Orang nampak sikit kita buat kerja kebajikan. Ni nak masuk bulan Ramadan kan. Dia dah tu. Kan. So untuk kebajikan kita jadilah nak untuk kita punya pemakaian seragam, bagi yang seragam. Jadi ahli mesyuarat kita bersetuju ke untuk menerukan. Dulu kita ada agenda lah untuk ada best. Kalau kita setuju best untuk dipakailah. Sesuailah sebab kalau sama tempat dia buat baju koprat. Baju koprat ha. Tu saya buka kan baju koprat. Betul. Baju koprat ni bila keluar Allah nak nak buat lain lah, paling dulu lah. Kalau best ni siapa apa boleh pakai. Best dah. Sarung dia lah kan. Sarung lah. Best ni banyak macam dia ikram tu best lah. Best pakai Abim kan. Baju kilat. Okey, jadi kalau tu kita bersetujulah untuk dimulakan balik dah. Vest dan maksudnya person in charge timbalan. Timbalan. So mungkin boleh dapatkan quotation dulu ke kan? Satu ni berapa? Vest eh? Vest timbalan. Okey. Tengoklah dalam berapa bajet nak buat. So itu dah bincang dah tu. Cuma dia lah. So yang pertama mungkin dari segi jumlah 20 kalau ikut 20 lah 20 pasang vest dengan jumlah harganya berapa. So masukkan dalam sekretariat. Yang tu nak guna dana DTM ke ataupun sendiri punya? Sendiri lah. Sendiri lah. Tu boleh maklumkan pada dalam nak tulis apa di belakang nak kira harga apa kan. Logo, sebab nak buat logo baru kan nak kena buat dia punya apa bagaimana? Dia chop as oil tu dia kena RM50 kalau silap kan. RM50 saya chop. Tapi ni sulam sulam kan. Kalau buat sendiri contoh kalau ada jika baru semua masuk bagi kita ada program dia tak ada rest. Kena beli ataupun kita set untuk DTM proposal yang lain nak buat sendiri untuk UK kan kena buat sendiri okey. Master standby untuk yang lima set tau proposal. Khas untuk untuk UK bawah. Maksudnya kita nak buat ada dulu lah kata standby standby kan. Maksudnya akan ada individu carum sendiri. Tapi kita gunakan dana sikit untuk 3-4 line. 3-4 line. Untuk standby kalau-kalau kata ada tambahan sekretariat ataupun tiba-tiba ada rosak sukarelawan ke. Itu pun ada pilihan tulisan tu memang tak mahal abad cuma nak logo je lah. Dia nampak baru je dia 50 je cek. Tulisan tu berapa ringgit cuma color tak color je lah kan. So nanti itu pun tak untuk tengoklah dari segi harga yang macam ada, mana dia, dia orang yang nak buat tu pun dah add dah dalam group. Apa dah? Nama Din. Oh, Din tu. Din. Okey. Udah tu lah. Okey. Dia tak tanya dia tu tak ambil tahu apa tu. Bab ni lah sunnah ke apa dia kena tahu. Tak apa. Jadi dalam grup bagi kita. Okey. Okey, jadi perancangan kita. Perancangan untuk aktiviti sebaskan tahun 2020-2021. Kalau yang bagi yang mudah ni macam itulah. So, kita tadi nak buat kalau nak buat yang tu kita start dengan yang biasa-biasa lagi kita pergi di hospital bagi tu kan. Satu bagikan. Pertama kita adalah fokus sekiranya ada ini penting kan untuk kita punya ialah sebab nama pun kebajikan. Dan itu aja. Jadi salah satunya adalah tadi memang dibincangkan berkaitan dengan menziarahi. Kemudian lokasi kita ni dekat dengan hospital besar. Hospital maksudnya hospital di Sungai Petani jadi mungkin ada keperluan sebab anak pun duduk hospital lama baru ni. Memang tengok orang tak solat tak apa kan. Memang betul dah duduk sebelah kita. Maksudnya menganggap mudah. Jadi mungkin kita boleh sebagai salah satu selain ziarah berikan ada sedikit sumbangan kita beri. Ada sedikit perkongsian ilmu kita sampaikan kepada dia. Kena cucuk sebenarnya boleh solat. Itu salah satu. Maksudnya kita target contoh seperti sini kan. Maksudnya kita target satu department saja kot. Satu department saja. Kita macam mana Zawjah kerja kecemasan. Kita attack kecemasan. Boleh juga itu. Dia ada waktu-waktu melawat tu kan ada kan. Jadi siapa yang lapan 2-3 orang pergi kita bagi sikit sekarang tu kita sampai mesej kita kepada banyakkan orang sakit dia banyak yang tak solat. Lagi sakit lagi tak solat. Tak tahu lah. Lebih wudu tu penting kan. Yalah pada mereka mereka tak nak ambil wudu nak menghadap kiblat nak surau. Jadi sebenarnya kita permudahkan kongsikan pada mereka cara yang paling mudah. Itu salah satulah kita boleh sasarkan untuk jangan kita bagi souvenir lah. Buku apa cara solat sakit kan zikir pagi petang tu kan. Buku buku tentang mujarabat maksudnya zikir-zikir apabila nak mengelak daripada ni kan. Daripada penting juga tu supaya mereka tak mencari channel-channel dukun bomoh untuk proses penyembuhan. Itu penting. So ni mengadakan program lawatan ke hospital lah. Okey, lagi ada cadangan lagi? Sedikit tambahan lah lawatan hospital kan. Misalkan nak pergi, nak pergi hospital masa tu anu dah naik ikram. Ikram buat lawatan dia pun ada dapat. Dia tu orang tu keistimewa lah. Buat tu berapa orang ni masuk? Ikram tu masa tu lah. Tapi ada rasa pengurusan lah. Kalau kita tak komen, ada adik tak boleh komen. Hospital tolak tadi. Dari ikram tolak. Sayang lah. Tapi kalau kita nak pergi ni, kita kena tanya pengurusan hospital lah. Kita minta izin, kita pakai bias macam mana. Kita buat lawatan masa, orang kata masa buka untuk lawatan lah. Lawatan kita pergi masa tu, sebab kita pergi tengok banyak benda-benda yang kita boleh bagi perkongsian ilmu dengan sakit. Mereka kekurangan banyak. Sebab tu orang kata ni adab dia orang sakit. Apa orang sakit kena buat? Dia tak tahu apa. Memang kosong. Dia pun duduk saja. Masa tu kita masuk, kita sembang banyak maklumat dia dapat. Tapi tu orang minta buku lah. Ketemu pergi kan. Tu orang yang belajar sekolah Islam. Anak pergi juga, kerja juga macam mana. Dia minta buku. Buku. Apa, bimbingan rohani orang sakit. Kita bagi saja yang ada. Banyak maklumat ada pada untuk diri dia ni. Kita perkenalkan Islam menyelesaikan masakit macam mana. Dia ada, ada maklumat dah. Lepas tu kita masuk acara-acara platform kita. Baru macam kaya coba. Tapi waktu bukan waktu melawat lah. Kena kadang-kadang kita tak pergi. Ya, kalau kita tanya dia tak kan. Kan macam apa? Kita kena hormat lah dengan prosedur dia kan. Sebab pesakitnya banyak kekurangan. Dari segi uriah. Itu salah satulah kita. Mudah-mudahan mudahkanlah untuk kita. Okey, ada lain tak kebajikan? Ada cadangan lain. Ada betul royong. Betul royong masjid. Bukan betul royong. Bukan, dia mesti kita cari tempat-tempat yang kita tengok tak terurus lah. Untuk masjid ataupun surau. Masyarakat kita tengok tak mana yang tak terurus. Semua sangat lah, macam Ramadan ni kan. Kita pergi jumpa pengurusan surau tu, kita minta dapat kelimat. Kita minta dia bawa tu dengan mana. Kita monitor. Kita pergi jumpa ni kan, hari-hari kita orang baik. Tengok di mana, satu dua cukup lah. Kita cari masalah tu sebelum Ramadan ni kan. Sebelum Ramadan ni dia bahkan mesin kita pergi semua kan lah tu. Kita kenal lah kita kan. Makan best lah kita kan. Kena cepat kan. Dia pun buat saat ni best. Satu lagi. Lagi, macam ni. Pasal ni pengurusan kebajikan ni untuk tampung apa, cari dana kan. Kalau kita buat pengurusan jenazah kan, kita pengurusan jenazah percuma. Kita cuba cari jalan lah supaya kita hidup. Pengurusan jenazah percuma. Pastinya kita perlu percuma untuk orang. Itu kita akan dapat semangat lah daripada orang. Kita tak cah apa. Siapa nak pergi masuk dalam tabung. Tabung kita dapat. Macam pengalaman dia apa, pengurusan jenazah kan. Yang hospital Seberang Jaya kan. Banyak masuk semua. Bagi semangat. KL bagi masuk. Dia pun memang buat ikhlas lah. Tak buat. Tapi orang semangat dia masuk. Tapi kita kena hidupkan apa ni di tempat kita ni perkhidmatan nyatu lah. Pengurusan jenazah training lah. Kena training tu. Kita kena buat pengurusan jenazah tu seminggu khusus. Tu yang kata ni kita jadian yang mana-mana badan kan. Supaya kita nak buat baik ni apa kan. Tak kisah buat macam mana. Pengkar mana dapat tak kena sunah kan. Kita buat baik ni apa kan. Lepas tu tertarik lah tu lah. Macam mana? Kalau kita semua buat pengurusan jenazah macam mana dengan kita punya ahli-ahli kita macam mana pengurusan kita dengan ahli-ahli kita kebajikan kita tak ada ahli lah kita boleh buat kepada ahli kita sendiri betul? Macam mana kita nak? Maksudnya contoh kalau juga ada ahli kita yang meninggal maksudnya Anak nampak begini, sebelum kita pergi kepada masyarakat umum, untuk 2020 ni kita boleh tawarkan sesuatu kepada ahli kita. Sekiranya ada berlaku kematian dalam di peringkat ahli kita, maksud kita ada satu tim yang akan bantu. Kita tak boleh halang sebab dia karya dia mungkin ada yang akan berus. Tapi sekurang-kurangnya kita hantar satu juga wakil untuk buat urusan jenazah ni juga. Tapi kalau ahli itu sendiri dia akan buat wasiat tentang pengurusan jenazah dan nak sunnah. Itu kita boleh take over terus. Kita boleh take over terus. Kita nak kalau boleh nak sunnah sampai ke masuk ke liang lahat ni. Kalau dapatkan surah masjid habis. Maksudnya kalau itu dia buat wasiat kan je lah. Dia kena tulis wasiat. Kena buat surat lah. Surat bertulis. Kena tulis siapa yang akan uruskan. Kalau ni tak nak, siapa dia lagi? Kena ada. Macamnya zaman ni dia buat. Anak buat lah. Yang cuma tak tahu dia nanti. Jadi itu salah satu yang boleh kita kongsikan dengan ahli-ahli kita. Cuma dari segi itu penting. Dari segi sumbangan tenaga. Uang kan, macam mana. Apa yang kita nak. Betul juga. Mereka dah bayar ahli. Iuran ahli. Jadi karak kematian. khairat kematian lah kita boleh kata kan. Adakah jika ketika ada kematian kita keluarkan cawang? Kira ada orang pergi apa? Sumbangan. Sumbangan kilat. Sumbangan kilat. Boleh ya. Kira ada kematian ahli kan. Lepas tu kita nak ketak agak banyak-banyak orang kan. Kita susahnya setiap kalau seorang ahli ataupun keluarga ahli kita nak pergi dengan anak kita nak duit tabung. Kan ni banyak juga pakai duit kan. Pada virus tu. Sebab kadang-kadang kita di pagi tabung kita ada masuk asal lah. Ni yang kita sumbangan. Sumbangan. Ikhlas daripada pertubuhan kita. Kita Kalau dia orang yang urus habis tu, kalau kita mampu bagi tenaga, kita lebih baik. Kita bagi sekretar tu, dia apa buat boleh dia pasal performer yang kita cakap kali kali sebulan. Jadi ahli kita okeylah. Ahli ke ahli keluarga, isteri, anak, ahli ataupun ahli yang ni, ahli sampai jadi ahli ni, isteri, anak, ahli keluarga, kan dia seorang, kata kena declare juga, isteri ke pak mertua ke apa, semua ahli keluarga tu kan, dia sendiri lah, tak pun tahu ni ahli ke ahli ni. Siapa yang masuk ahli ni kan dia bayar 10 orang lima orang kan. So kalau dia meninggal tu dia yang masuk ni dia dapat lahan tu. Sebenarnya kilat 200. So dia mati itu isteri dia lah. Isteri dia dapat lah. Okey. Ahli dia 200 eh. Dan kita tengok ke depan ke depan dana kita banyak kita boleh extend ke keluarga dan lain-lain. M200 ha setuju ah. Siapa yang jadi ahli ya? Okey. Saya. Okey. Ya lain program-program lain. Kebajikan kita kena menyantuni juga orang-orang yang fakir. Itu penting untuk kebajikan kena ada. Supaya sekurang-kurangnya kalau raya tu kita bagi zakat beras ni kepada kita dah tahu lah tak sekarang tadi nak bagi kat siapa. Jadi macam mana ada beberapa orang lah kan. Jadi mungkin kita boleh boleh tengok. Dan kalau pun ada ahli-ahli yang cuma kena kena memang kita tahulah tahap dia tu ke mana. Macam mana ada seorang Tony Dawai. Maksudnya start tahun ni kita buat lah. Untuk apa bulan-bulan Ramadan kita bagi zakat kat dia. Tapi rumah maksudnya, dia memang rumah dia memang maksudnya dia kan ahli kita tahulah kan. Siapa yang yang ni kita semua ni akan berdebat. Kita galakkan begitulah. Kita harap begitu. Jadi kalau kita ada nama yang kita tahu, jadi mudah kita. Jadi kita dah tahu kat Sungai Tani kalau orang tanya kat mana kita nak bayar zakat, keluarkan zakat, kita dah tahu sendiri nak pergi lah kan. Maksudnya sumbangan zakat bulan Ramadan, zakat fitrah. Kita semua habis kita, baru kita pun cari siapa. Kita jadi Okey, macam mana ada seorang dah nanti kita pergi. Siapa lagi ada? Ada. Berapa orang? Dua orang. Okey. Memang tiap-tiap tahun dah nak cuci situ lah kan. Ada 6 tahun, 7 tahun dah. Memang tanya dah wild tu lah. Ramzul tahun lepas ikut lah sekali Ramzul. Kena pakai tengah pakai kereta Johor, 500 meter dah masuk rumah dah. Kena lagi. Kereta tak boleh masuk. Rumah dia kalau hujan tu banjir lah. Banjir tu habis dia masuk hujan. Itu proses lah. Itu salah satu core kita lah. Teras kita untuk mencari. Selain daripada aktiviti itu, sifat ni kita kena pergi. Sebab ada juga yang memang makan sekali semua dia. Okay. Sebab tadi macam kita nak buat tak macam Baitul Ilmi. Kita cari orang-orang asnaf. So invite mai kuliah. Dalam masa yang sama kita buat jamuan. Kalau ada lebihan dana kita bagi semangat. 2 bulan sekali. Kita invite mai kuliah. Mak kuliah. Lepas dengar kuliah habis tu buat jamuan. Betul Ilmi. So ustaz yang handle kuliah tu dia akan kena ni sekali ya, attend sekali ya. Itu boleh juga. Itu cara nak mendekatkan dengan ni. Asnaf-asnaf semua kita kena cari asnaf tu lah. Kena betul-betul yang asnaf lah. Kena dapat data tentang asnaf yang kat sekolah tadi. Okey, buat kat sini. Setuju. Jana apa tu? Dah ada 4 lebih kurang. Saya rasa itu memadai. Kalau satu benda dua, jadi maksudnya tahun ni pun dah ada lah beberapa perkara fokus kepada kebajikan. Banyak dah. Kalau boleh masukkan bulan 1, 2 bulan. Betul lah, yang tu nak kena buat takwil lah. Kena tok lah. Kepala dia fikir banyak orang yang mana rasa dia cadangan tu banyak. Tapi tu dia, bila bidik tu dia satu pun macam tu je lah. Jadi ada keperluan untuk kita keluarkan takwim tahunan. So nanti kita pelan-pelan kita bentuk makluman kepada semua. Siapa boleh dapat maklumat asnaf kat sini? Kita nak cuba tanya. Ada keperluan ada kawan-kawan dekat JKM. Ada anak hati piatu semua kan. Keperluan JKM ni dah ada dah. Dah ada dia punya Senarai tu. Jadi kita tanya, okay, dia suruh gini, suruh gini, selesai lah. MBTK lah. MBTK lah. Dia orang pun ada kan. Okay, agenda seterusnya. Takwim. Okay, takwim adalah susulan daripada apa yang kita rancang, termasuk kuliah-kuliah kita. Kita tak termasuk lah. Cadangan kuliah tahun ni ada yang nak khas ke apa kita nak buat? Takwim bulanan lah. Setakat lah ni yang masih berjalan. Dr. Radi, Ustaz Abu Asma dengan Ustaz Adli lah. Tiga. Yang tu kira kuliah bersiri lah. So kita ada satu minggu free lah. Sebab Ustaz Adli dan Ustaz Abu Asma' ni memang dari segi costing tu memang mereka akan main utara. So kita save lah kat situ. Hotel pun tak ada, tak payah fikir. Mereka akan main sini. Macam Ustaz Adli dia punya memang duduk sini, memang dekat lah. Dekat dengan rumah Haki Anwar. Senang. So kita jangan lepas peluang tu lah. Dari mereka dah kita dah kurang ke cost tu. Teruskan. Dr. Radi yang tu memang kena ambil peluang lah. Ilmu dia tu bogi lah kan, tak ambil. Cuma ada cadangan-cadangan daurah khas ke? Daurah khas tu macam tu lah. Yang macam pengurusan jenazah tu kan. Kalau boleh kita boleh sedih kan. Buat bulan depan ke atau bulan Mas ke. Kita pengurusan bulan awal 4 eh? Jumpa 4. Kita boleh buat daurah khas tentang bulan Ramadan. Fokal tu buat kan. Tentang bulan Ramadan tu kan. Cara-cara berpuasa mengikut sunnah Nabi dan adat-adat perayaan mengikut sunnah. Itu banyak orang kafir tu. Boleh tak? Kena nak hibat terbari dia pun. Tak kena try pula. Masa yang terbari nak start balik ni. Fokus. Bulan Februari. Baru ni jumpa dia kat convention Musnah tu, sembang dia. Dia kata dah start balik fokus lah, nak jalan balik. Setahun lebih nak jalan. So, sekuliah kita akan berjalan seperti biasa. Cuma mungkin ada cadangan-cadangan tadi lah, macam daurah khas. Daurah khas ni. Jadi ada beberapa, pengurusan jenazah ke. Mungkin at least kita capai satu ataupun dua tahun ini. So, cadangan pengurusan jenazah lagi satu. Satu lagi apa dia? Ada tajuk-tajuk lain? Macam jenazah tu lagi dua minta. Kenapa ingat awal itu kalau Ustaz Adli lah kalau rasa elok kalau ni kan. Kalau wanita tu muka tu Mariam, Mariam apa dia nama? Mariam Muhammad. Mariam Muhammad. Yang bukan ni, bukan ada hubungan dengan Dr. Fadlan. Buku tu, pengurusan jenazah pun Mariam Muhammad. Open lah, open untuk wanita sekali ya. Pengurusan jenazah satu, yang kedua apa dia? Daurah mungkin yang penting lah. Daurah yang penting selalunya buat tauhid kan. Biasanya apa nanti itu macam nanti kita akan tambah lah. Okay, seterusnya agenda ke-6, perkara 7, penulisan fail dan surat. Fail dan surat ni pasal anda jarang main sini. Baru ni yang kata yang macam apa perlis kan. Depan tak surat. Anda tak macam. Tahu-tahu dah lebih 14 hari dah. Dan yang surat yang anda dapat tu Abdullah Izzat bagi. Yang tapi memang depan tak. Depan tak sini. Anda check yang Abdullah Izzat tu dia, oh ada pertubuhan lebih sekali yang kita pergi lima orang. Tapi memang memang tak. Pasal nak tukar alamat kan. Boleh nama alamat orang lain sini kena ke satu macam. Tapi yang setiap saya dekat rumah ya. Ya, yang ni ada di kuliah muka nama ya. Menari boleh, boleh alamat menari. Advance lah, patut masuk agenda ke-7 eh. Kita dah perancang aktiviti eh. Kita rangkumkan sekali dah. Perancangan aktiviti kita rangkumkan sekali lah. Okay, seterusnya takbiran dari kuasatiza. Dan ni kena bincang lain. Rekod Asatizah biasanya ni mungkin boleh digugurkan kot rekod Asatizah ni. Asatizah kita semua kenal mana Asat. Semua kenal lah. Ini kita buang. So yang ketujuh kita berangkumi. Ada yang ketujuh ada cadangan lain-lain? Agenda 7, perancangan aktiviti. Ini perancangan aktiviti. Okay. So setakat ni kita dah ada cadangan berkaitan dengan kuliah akan diteruskan. Program bersifat kebajikan kita dah ada beberapa yang kita sasarkan dengan daerah khas itu memenuhi kita punya dipanggil apa, teras pertubuhan kita lah. Dua perkara tu. Kalau ada lain-lain boleh maklumkan lah. Ada lain? Kalau tak ada, kita akan bincang dari masa ke semasa di dalam sekretariat punya group. Kita cadangan lah. Kita tengok ni masuk dalam ni Ustaz. Penyebaran ilmuan. Penyebaran ilmuan ni. Patah balik kepada agenda 6 perkara 4. Ini ya, jadi yang kata yang tadi penyelaras tadi tu. Akik Anwar dengan Pakcik Mano. So yang ni banyak ni. Yang ni banyak. Maksudnya kena bincang. Penyebaran ilmu. Pasal dari segi kat sini tempat kuliah. Okay, tempat kuliah kita boleh settle dah. Batu Sakinah kan. Tempat kuliah Batu Sakinah. Okay. Dari segi teknikal ni pun macam banner, bonting, alatan rakaman, okey, ikut ini dah ada siap lah. Tak payah fikir lah, kalau itu kita buat tempat lain. Sudah pasang, lambat tau. Tak susun semua kan. Sini dah ada siap lah, so sini pun dah settle lah. Cuma dari segi itulah, rakaman setakat lah anda seorang lah. Anda kena ada bantuan sama. Contoh lah, macam ustaz memang free. Tak ada demam. Siapa yang boleh handle pegang kunci rumah? Nak teruskan kuliah tu sayang lah. Dan kalau kita 11 ni, kali macam baru ni eh. Haa, 2 kali dah lah dah jadi macam ni. Ustaz buat semua kena. Ada orang boleh handle batu skina, pasir apa semua tu. Anak boleh beri kunci tak apa lah. Kunci macam masa pegang. Anak bagi kunci penuh lah. Janganlah, sekejap tu lah. Kita ada orang lah. Ha? Dah luar. Macam anda tak main. Satu batu skena kena jaga. Kedua rakaman dengan audio. Rakaman. Live tu. Tu kena setakatlah anda buat tu semua. Tak mahu nak pandai. Tak mahu belajar lah. Belajar dia buat ni. Kena buat nak buka pintu rumah dia. Tak ada masalah. Rakaman tu rugi lah. Kata buat tak kenal rugi. Pasal yang tu penyebaran mu. Kalau tak buat itu, kita dengar kita lah. Tak sebab. Tak boleh apa ni? Kalau tak boleh buat live, rakam audio je. Tak boleh buat? Rakam audio ni guna audio ni. Audio handset. Tak boleh buat. Kena korbankan handset seorang lah rakam. Audio memang dia tidak kali dia rakam lah audio. Tapi kalau nak buat. Kalau buat ni masuk dalam ni, tak pandai buat. Lepas tu anda boleh buat. Boleh? Jangan dia... rakam tu pun live lah, dia orang boleh tengok sekali tu. Oh, live Facebook kan? Live Facebook tu. Kena ambil link dia lah. Kena ada dua headset dah. Siapa boleh buat. Dia ada dua, satu rakaman, satu live kan kita kena buat. Kalau nak guna dua headset ada pakai dua headset. Satu headset ni nak buat audio, satu lagi headset nak buat live. Yang penyebaran masa buat live tu, memang tak boleh buat para. Orang ni kena tolong lah. Kalau kena Ashraf ada, dia akan sebab. Ashraf dia akan copy kat Facebook, dia akan sebab masa live tu lah. Dia akan sebab kat WhatsApp. Kalau dia tak main, memang live tu, harap kat live tu lah. Siapa yang tengok live tu? Tidak boleh. Dia bagi Ashraf tu. Ashraf. So, dia boleh buat live tu. Jadi boleh buat live. Jadi free hari Ahad tu. Kita masalah kita ni pasal kita punya kuliah banyak macam tu. Ada kawan-kawan yang sabar tempat kita ni ada yang cuti. Ahad. Satu lagi kat Facebook lah, setakat dah Facebook admin anak seorang lah. Ada dua orang, satu lagi yang Gaza Studio tu. Dia pun duk handle Gaza dia lah. Dia bila dia main sini baru dia jadi admin. Dia buat live kat guna ni. Satu lagi Ashraf lah. Ada nak seorang yang boleh bantu anak kat Facebook ni. Contoh dia dua hari sekali dia buat posting tentang hadis ke, tentang apa-apa ke. Nak bagi jalan. Dekatlah Facebook tu ada seorang handle. Yang boleh pertubuhan. Bila nak boleh ke? Cawangan kedong ni. Cawangan kedong. Dekatlah posting ni semua. Dah buat semua tu. Ya, hadis. Macam mana tak apalah. Apa ni? Ni standby ke apa kah? Dia yang buat siap semua. Dia cuma posting kat Facebook. Boleh juga. Afif boleh? Boleh. Tapi sebenarnya dalam page ni kita boleh set pukul berapa nak ni kan. So kita boleh set. Boleh kan. Pasal kita punya page tu sentiasa ada orang baru masuk. Orang baru masuk. tambah bila mana buat posting tentang apa yang ada sepatu bulan Safar ke bulan apa sampai Dr. Abdul Basit pun share tu. Beribu tau orang share. Ui, banyak tau. Okay. So ini kegarat ni. Pada masyarakat setempat dia tak buat apa. Okay, Yusri tak main. Kita boleh target kawasan ni dulu. Masa kat sini sebut dia dia tahu lah. Sebab tadi yang kita bersolat tadi kan, semua dah kenal tu. Dari Hana orang tu. Member-member apa ayah tu. Tapi semua mereka jenis geng tahlil lah. Semua geng tahlil. Kita nak masuk macam kalau korang kawan-kawan kita bagi macam pengurusan jenazah tu. Kena dapat bincang dengan Akhir Yusri ni. Dia buat kat surau sana. Kita boleh invite mereka buat sekali lah. Pengurusan jenazah tu. Boleh lah, boleh bincang lah. Penyebaran ilmu ni kalau kita pergi kepada masyarakat kontra seluruh, kalau boleh, kalau boleh ada seluruh, seluruh naik kedok pun. Okay. Tapi bentuk macam risalah. Tapi risalah tu bentuk cerita tiap-tiap ringkas. Ringkas saja. Apa yang perlu kita isi dalam tu, seluruh manusia berfikir. Maksudnya kita buat brosur lah. Brosur. Brosur. Okay, anak pun dah terfikir apa nak buat, letak kat masing-masing. Maksudnya kita kena lantik satu tim buat brosur bulanan. Tajuk tertentu, tajuk tertentu lah. Maksudnya kita buat tajuk tertentu, isu semasa ke apa ke, buat penulisan lah. Dan tu kena pandai orang yang pandai pada tulis. Jadi cuma ada satu perkara, kalau kita tuju ke semua masjid dia akan backfire kepada kita punya. Betul lah kalau kita dia akan boleh cari siapa ni. Ni dah masuk Kedah dah ke Wahabi. Satu cabaran dekat situ lah kan. Macam masuk di Kedah ni kena dengan hikmah kan. Maksud cakap pelan lah kan. Cakap slow kan. Walaupun macam mana orang tidak ada benda kesalahan. Kita kan dari segi undang-undang ataupun pejabat pentadbiran agama. Tak salah lah kan. Pasal orang bagi cibaran macam-macam kan. Kita masuk. Macam teka tu, kita teka dari segi, maksudnya dari segi, kalau contoh orang toto, dia pun nak buat amal lah banyak. Kan? Kalau kita contoh tentang Tauhid 3 apa semua, mereka pun pening. Dan ni kita perbetulkan mereka dari segi amalan yang mereka buat. Mereka buat zikir-zikir. Okey, kita buat zikir. Kita sebarkan zikir-zikir sunnah. Kan? Zikir-zikir apa yang macam hari Jumaat, apa yang patut baca. Ini tu. So, orang tak fire lah. Kalau kita nak tumpu tentang Tauhid, banyak. Tapi tak sekat kita punya dakwah. Sekat. So, dengan berhati-hati lah. Contoh baru ni lah, Ustaz Allah Abdul Wahid lagi dah sebut kan. Dia cakap, kita di belah Kedah ni lah. Kalau kita baca kitab, baca lah kitab ni lah. Kitab ni. Tapi pun nak kata kita. Macam dia cakap bagi, dia bagi contoh, hak berderang tu Ustaz lah. Hak derang, Ustaz derang apa? Ustaz derang. Ustaz derang lah, Abang Allah. Dia sunnah kan, Ustaz derang lah. Derang. Tempat tu nama Derang. Haa, Derang. Tak kata orang lah. Sekolah Derang tu. Mak Tafi Derang tu. Bukan. Tu. Allah ni mak Allah. Ni mak Bor. Haa, Derang tu. Sekolah terkenal. Kat Kedah lah. Kedah lah Derang. Ustaz Nikmat. Ustaz Nikmat. Ustaz Nikmat. Yang ada tu ada seorang tu. Ada dari Indonesia. Oh. Oh, sunnah. Dia kan kitab kan, dia kan kitab. Kita walaupun kita kata guna kitab dia, pendekatan kita cara sunnah lah. Kitab olahan kita. Olahan kita, dia bantu masyarakat ni. Kalau kita contohnya, kita baca kitab macam Munia Tunu Sali tu kan. Kitab lama kan. Tapi macam Dr. Basit, dia pendekatan olahan baru. Apa dia benar? Kitab apa nama Munir? Munia Tunu Sali. Munir, ada Munir tu. Munir Mubin. Al-Mu'ain Mubin. Ha, Al-Mu'ain Nubi. Itu Ustaz buat sebab sobat tu, kita kuning. Kita kuning. Kita pondok buat kat pondok-pondok kan. Pondok-pondok kan kampung dia kena baca tu ya. Tapi olahan kita masyarakat hari boleh terima kita lama. Kita buat kita macam kita bila kita usul tahid kan. Ha, tu pendekatan kita kan, pendekatan kita dalam masyarakat. Kalau kita tengok dalam masyarakat ni, memang dia kalau ada tiba tanya soalan dia, di mana Tuhan, di mana Allah? Depa memang jawab, di mana-mana, di mana-mana. Itu masyarakat dia jahil sungguh. Ha, tak tahu pendahai ni usah-usah yang dalam masjid ni. Di mana-mana, di mana-mana tu kira dia tak jahil tu. So dia kata tak tahu. Cuma dia. Ya. Saya tak juga. Kita berlaku apa yang nak tanya lah kan. Kita proses penyebaran ilmu ni kita jangan tinggal dalam masyarakat. Dekat awam-awam bagi pendedahan awal bagi dekat depa nampak agama tu macam tu ke. Depa tak tahu. Itulah macam kuliah kita nak buat kuliah dengan orang ni kan. Kita tak open lagi tau. Ha, kita scope kita ni banyak kat kita punya member. Kita boleh letak KPI lah. Satu surau yang kita boleh engage tahun ni. Kalau dapat tu dah selega lah. Kita jangan target semua. Dapat satu surau di Sungai Petani yang kita boleh engage. Genggam gigi. Tapi nak semua memang susah. Orang akan tembak. Nama pun dah letak hit. Kalau dapat satu engage dia, sampai sampai surau tu boleh defend kita, dia kata eh tak, dia orang pun okey. Selega lah. Surah ni. Dah sempat. Tu ni imam tu cikgu tu. Oh, jadi banyak je tu. Cikgu pencen mah. Dia surau yang macam dia punya ni pun tak apa ramai, tak ni yang ramai. Boleh, ni boleh. Memang ada dia tiap ni ada kuliah. Boleh ni. Tanya apa anak dia semua tu. Apa tak apa semua kat tengok. Rasa-rasa kalau kita di belah Kedah ni. Macam pendekatan pendekatan dengan masyarakat ni lebih baik kita banyak kebajikan ya. Kalau bagi ilmu, dia macam dia pun mengaji mata lah. Di masjid kami ni, sebulan penuh. Penuh ilmu pun? Haa, penuh ilmu. Mudia macam-macam ustaz lah, pergi lah jangan manja masjid. Mudia ustaz ni, kadang-kadang satu hari dua kali. Daripada siap bulan kan? Siap lah. Poster depan tu. Tapi sunah tak sunah lah. Haa, sunah lah. Cara-cara dia tu lah. Daripada kongka kan? Malam Jumaat, cahaya sini. Haa, cahaya. Kita masuk dalam bentuk kebajikan lah. Kebajikan, kebajikan, kebajikan. Di situ lah kita masuk. Kita masuk untuk lah, masuk kebajikan. So, ambil kerana lah pergi. Itulah kita perkasakan kebajikan. So, ambil lah. Perbanyakkan kebajikan. Macam ada bincang dengan kita tu. Aspa Badro yang duduk kat Perak. Oh. Fikir tak tu salah satu penjenaan ekonomi tu. Kalau kita ada satu channel dekat YouTube. Kan? Kita buat bagi sumbangan. Kebajikan kepada peniaga-peniaga kecil. Orang peniaga ni dia susah kan. Kita beli satu hari tu beli semua tu. Dalam masa yang sama kita infak bagi orang-orang makan. Kan bagi kat yatim kita beli semua, kita bagi kat yatim ke. Satu tu tolong dia kebajikan dia, satu lagi kita buat kebajikan kat yatim tu. Dua benda kita buat sekali. So kita ambil video. Benda ni kena ada video lah. Ada video, ada orang pandai cakap, lepas tu kita edit dulu kat YouTube. Kat YouTube tu kita boleh dapat income. Transfer Badro income dia tu RM10,000 tu sebulan. Seorang dia, dia seorang dia, anak dia dia buat video tu. Pandai cakap, dia boleh bagi RM500 paling banyak kat seorang pendengar. Dia beli semua satu, lepas tu bagi duit, cash. Video dah siap dah ni, scriber dia pun dah kat 300,000 lah. Teknologi, teknologi macam UFIT TV. UFIT TV subscriber dia 1 million. Wow, 1 million. Kalau kita tengok video dia, satu-satu video dia orang view kadang-kadang 1 million kan. Ada convert buka kat socialblade.com tu, check dia punya income sebulan dia 200,000 sebulan income dia USD. Ufik TV dahsyat. Ufik TV bukan setakat ni, masjid-masjid yang berdakwah bodoh pasal dia punya ni. Cara mereka dakwah tu, buat poster, zikir semua tu kan. Penyebaran tu kan. Orang buat, buat jadi pun tak buat. Ustaz-ustaz kan dia buat surah. Surah tu cakap ni, pasal hadis ni. Macam Fatu Bari pun, baru ni yang sembang ada Fatu Bari, dia kata buat short video. Dari zaman yang orang buat, orang buat short video 2 minit tapi bermanfaat. 2 minit. Contoh kita cerita tentang amalan Nabi ketika nak tidur. Macam apa? Lah 2 minit tapi saya settle dah benda tu. Cuma kita ahli kita ada kalau ada kepakaran. Kepakaran tu. Ada kena nak cari dah buat tim satu. Dekat lah dia dari segi media sosial bang ah lama seorang kena ada buat. Seorang ni semua ada dalam kat dia. Pasal benda ni memang anda suka. Dari satu memang niat ikhlas memang dari dulu masa fokus anda buat dah. Seorang-seorang bukan dapat ganjaran apa akhirat ni kita target tu kan. Kalau kita ambil orang luar boleh bukan ahli tu. Siapa dia? Kena bawa dia main ni, main kuliah. Boleh edit video lagi cantik. Kalau ada kemahiran tu memang kena ada. Sebab macam pro media terjedik, mereka punya alatan tu dah syak tu belah ribu tu. Sebab dana mereka tu dah syak, mereka dah engage dengan government dan semua kan. So dana lah tu dah syak. So ni dia buat perkembangan sunnah dekat Penang kan, 301 dengan 1 bulan tu. Bertakar ilmu. Haa, bertakar ilmu, bertakar nama kan. Satu bari ibadah masjid tu lah. Masjid baru lah. Masjid Karwa. Cantik Karwa. Masjid sunnah lah tu. Parking bayar hit tu. Haa, jadi kita dua benda kita kena cari orang yang mahir bidang editing. Ana dulu belajar editing video ni, ana guna Vegas dulu nak buat. Tapi yang tu memerlukan masa yang panjang. Bila kita rakam tu nak edit, nak kena menghadap PC au. Ada skill okeylah. Ha. Skill tu minat tu. Ha. Macam mana nak kena tumpul kat audio lah. Audio dengan live Facebook tu lah. Live Facebook ni kita buat live lah. Nak cut edit tak boleh lah. Video ni ada buat dalam macam mana buat tu. Orang boleh download keluar kan. Cari macam idea nak kata punya kita pergi beli kedai orang. Macam kontak beli barang di kedai, kita import. Ha. Baik lah. Betul, itu asfal betul buat. Kita kena buat lah. Ha. Anda sedang tu bincang ni. Dia sendiri bingung. Jadi kalau kita sembang dengan dia kan, dia modal berapa dia buat. Kalau ada untung RM10 sehari. Susah kan ya. Kita beli minta tawak lagi, beli tawak lagi. Aduh. Dia lah Perak. Ha? Sebab betul sampai kat sini dah sampai. Dia sampai kat Muntampuh betul. Ya kita dekat lah. Kita nak buat macam kita sini. Sini tu lah, kita ada tim lah. Tim yang sanggup, yang korbankan masa, tenaga. Lepas tu kena ada kreativiti nak ambil gambar tu. Seorang kena pandai cakap. Kedai tak buat, kedai barang. Maksudnya peniaga-peniaga kecil. Kita buat kecil-kecil peniaga kecil. Ya, tepi-tepi jalan ni. Bukan kedai yang ada kedai. Satu tak miskin. Tak miskin. Kita kena kena ada tim lah. Kena ada tim lah. Macam Suha Badul dia buat seorang dia. Dia ada buat anak dia. Yang Ana berita dia sunnah tu sebab bila dia beli barang semua, dia beli kuih ke apa ke, dia suruh anak dia try. Anak dia akan try bismillah. Anak dia baca bismillah ya. Bismillah. Uy, bismillah ni. Kopi ni ada buat kat Facebook. Woi, dia sunnah ni. Tapi promedia tak jadi lah. Dr. Mazhar punya geng. Bubur Dr. Mazhar kan. Bubur video-video Dr. Mazhar. Okay. Dalam team tu kena ada buat. Orang dalam team tu ada orang. Maksudnya orang yang nak ambil video, edit video, handle YouTube. Dah cakap. Masa nak buat tu dia kena cakap orang. Dia kena pegang benda tu. Macam Zul betul dia cakap, dia bubur kat dada orang. Dia buat kat dada dia, ada cakap tu, cakap. Dia kata dia pegang. Dia minta kebenaran tu nak ambil video boleh tak? Sampai satu tahap, sampai orang setiap yang dia pergi beli barang tu ada sponsor. Aku sponsor bagi dana dia. Ada orang minta Maybank apa account, dia kata saya bukan yayasan, cuma buat kebajikan, saya tak terima duit. Yang siapa nak yang contoh dia tu jual produk kitab-kitab sunnah contohlah kan. Okey, untuk Asma Badrul ni dia buat satu ni, dia nak pi bagi dana kat makcik ni jual kuih. Saya dengar saya apa nak bagi dana. Okey, aku nak masuk sponsor ni lah, nak bagi kat makcik ni kan. Okey, aku nak masuk 300. Dia akan promote lah kita punya produk tu. Okey, kitab-kitab dia buah kat link dia tu dekat video dia. Lepas tu baru dia pi. Lepas tu masa nak bagi dana tu, dia akan bagi tahu lah ni ada sponsor daripada kitab apa, daripada syarikat kitab-kitab ni sekian-sekian. Dia tolong promote lagi. Cuma dia tak setuju dia tu sebab dia tak bagi skip iklan lah dekat YouTube. Kan ada iklan kan. Iklan tu tak patuh syariat tu. Gambar rambut tukar lah apa lah. Tak tutup aurat pada. Dia tak skip. Boleh. Skip kan. Kalau kita tak skip, kita setuju lah dengan benda tu. Sebab kat YouTube kita boleh pilih. Macam UFIT TV tak ada pun iklan. Daripada hidden tu eh. Tapi kita yang nak tengok boleh, kita boleh buang lah. Boleh lah, boleh bang. Boleh bang. Kita sikit lah. UFIT TV tak ada iklan tu. Okay. Tapi tu dia. Allah tolong. Dahsyat. Yufid memang antara yang ke depan lah. Ke depan tu Yufid dahsyat. Grafik dari segi dia. Dahsyat. Kamera pergi kamera. Ya? Kamera biasa lah. Biasa lah. Siapa yang nak Yufid biasa lah boleh. Kerjak sama-sama kerjak. Tak boleh dapat, dapat camcorder pun okey dah. Camcorder, camcorder tu murah lah. Kalau kat Shopee, Lazada, 300-400 lah. Tapi kena ada orang yang lepas ambil video tu nak kena transfer masuk PC, laptop, nak edit juga lah. Memulakan masa lah. Nak cakap lah, tak boleh hear dah nak buat benda tu. Masa panjang lah kena ambil. Cakap order ni balik buat kad set lah. Kalau dah buat kad set lah, kad edit kad set, prak boleh buat. Start lah. InsyaAllah lah kita ni kan. Kita usaha. Ya, itu satu atau salah satu antara salah satu cara untuk cara dapat dapat dana, dana secara zaman tu baru ni lah. Okay. Kan? Banyak orang guna tu. Cuma kita tak tahu method dia. Tak ada ilmu tentang tu. Okey, kita teruskan dengan agenda. Last kali adalah yang ketujuh tentang aktiviti. So tadi kita dah sebenarnya dah masuk dah juga tentang apa yang aktiviti. Cuma tambahan kita mungkin yang macam nak cakap tadi lah, kita mungkin akan berikan buat kunjungan hormat kepada Syekh Ismail untuk kita dapatkan nasihat sebagai satu pertubuhan muda di Muda dan berbeza sikit dari segi manhaj di Kedah ni. Jadi mungkin kita boleh dapatkan pandangan lah, dan dia pun sedia maklum. Dan Syekh ini ziarah Jabatan Agama Kedah ni. So kita dapatkan, kalau boleh awal lagi bagus. Jadi kita bila tu, bila yang kita target sebelum bulan puasa ke macam mana? Bulan 3 macam tu. Okay kot, kita ada masa sebulan untuk prepare. Bulan 3 lah. Bulan 3. Bulan 4 mungkin Jabatan Agama dah sibuk lah. Bulan 3 betul. Bulan 3 tu sesuai, kita ada masa sebulan untuk, untuk tapi prepare. Hari bekerja ke ataupun hari cuti? Kalau cuti kita boleh pergi rumah dia tu kan? Bukan, ni lah. Tengok timetable kita boleh booking lah. Anak kalau ada masalah. Okay, nanti anda bincang dengan Syekh Ismail buat macam mana. Tengok dia cadangkan beberapa tarikh yang sesuai. So kita tengok kalau boleh separuh daripada ahli jawatan kuasa kita pergi pun bagus lah kan. Kita dah dapatkan gambaran. Dapatkan nasihat lah. Dapat nasihat supaya apa yang buat. Perkembangan dakwah lah, nasihat tentang perkembangan dakwah. Okay, dan kita boleh lagi. Sekarang dah tak. Pejabat agama daerah tapi ya? Pejabat daerah. Pejabat agama daerah. Kegalan. Setelah kita kena interview. Kenal. Ini tiba-tiba pergi orang. Okay, Ismi. Memang mana kita tahu. Kita boleh pergi selepas kita dapatkan gambaran keseluruhan. Penting sebab dia orang ni di situ. Dia dapat gambaran. Oh, pejabat agama ni macam ni. Pejabat agama ni. Cik Ismi tak beritahu kat anak lah. Dia kata dalam Jabatan Agama Kedah, dalam dalam dia ada timbalan ni, dia boleh nampak half lah ni. Half Salafi, half ni memang Asyairah. Contoh macam dia buat mesyuarat. Buat-buat mesyuarat, Pak Usam mesti tahu dah depan tu. Lepas-lepas habis mesyuarat tu, Usam tahu dah apa yang di mesyuarat tu. Usam tak ada kena mengenal tu. Depa dah Pak hantar lah. Kan surat baru ni ada penyebaran surat yang kata Usam kena ban setengah masjid surau. Tu Syekh Ismi attack dah tu. Dia beritahu kat masjid-masjid sekarang ni, kata Usam ni ban kan. Sebab Usam dia attack dah. Usam dia attack Syekh Ismi. Yang ban dah. Dia Pak dah sekali. Madurudin tu. Ayuh. Tapi mereka tak ada point nak entam Syekh Ismi ni. Dia nak kata Wahabi. Sebab tu Syekh Ismi kata, kalau boleh jangan libatkan dia dengan mana-mana NGO-NGO yang cenderung Salafi. Dia tak mau. Biar dia bergerak sendiri nak kembangkan sunnah kat Kedah. Sebab macam kita pergi ziarah dia kan, kalau kita nak buat kat Facebook ke apa tak boleh. Kalau boleh tak payah mana-mana. Nanti dia pun tak ush. Macam mana Syekh Ismi ada dalam grup ni? Dia tak mau, tak mau. Takkan nak dapatkan nasihat, kita nak pun dalam laporan kita untuk kita saja boleh lah. Dia pun adalah guru kita. Guru di TN Kedah tu dia ada. Ha, dia ada. Dia memang duduk tengok. Kan? Nama Ismi Anwar, ada gambar dia. Penting lah nak ingat untuk awal tahun ni kita dapatkan nasihat daripada dia. Kita pulang kepada dia, tarikh yang sesuai. Yang kita tengok sesuai yang kita. penting lah itu. Bulan 3 ha? Macam misalnya. Lepas tu 24 24 Darah bulan 3 lah. Tapi apa sesuai? Ada ada cuti-cuti apa-apa? 94 ni pejabat-gabat dia sibuk lah. Bulan 3 Israq Mi'raj 22. Dan tu pun dia pun mesti ada aktiviti punya. Lihat minggu kedua tu boleh kan? Boleh kuda, ya, kita free, tak ada kuliah kan. 8 hari bulan hari Ahad. Berapa bulan? 8 8 cuti? 8 cuti kan? 8 Ahad cuti. Ahad dia cuti dulu hari Ahad. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Itu tentang apa kuliah kan. Kalau boleh, kalau kita invite contoh macam macam sekolah staff, boleh kan invite student-student kan. Kita buat kuliah tu. Kita satu cuti kan. Boleh invite bawa apa? Bawa 5-6 orang dulu. Bagi biasa apa. Oh, tapi better macam ni lah. Kita boleh invite mereka masa start kuliah Ustaz Adli, kuliah fake apa ni, fake apa, Pak Mazhab tu. Tu boleh invite masa masuk apa pembahasan kitab-kitab fake kan. Bak wudu, semua tu lah. Macam cantik je. Biar dia berdengar. Bagi ramai kan. Kira tak nampak macam ni je. Orang yang sama. Nak invite orang taman sini lama kan, payah sikit. Aduh. Memang ada mulut duduk bising lah. Aku you sendiri tak lah. Dia kalau tahu habis video kan. Tapi dia pun tak report. Okay, masa itu Aram ni kan, Aram payah ni kan, jalan dengan kita duduk pegang kan. Dia pun tak ada tu. Dia pun tak ada nak buat setapak-setapak tu. Dia pun duduk berhenti tak baik. Al-Fatihah. Kita buka tolok kan. Masuk sampai kita tu. Sampai kat kubur, Allah pun tak prepare yang talkin tu. Pakai handset lah. Okay, dia pun siap rapid lah nak bersila. Baca apa yang dia. Alhamdulillah lah. Kita tak ada buat benda bidah ah kata tu kan. Patutnya tak boleh lah masa meninggal tu yang perempuan duduk sini baca Yasin semua dekat ni kan. Tak boleh. Muslimah duduk belakang lah. Kan. Kita dia ada lah. Oh, depo boleh main duduk tadi. Siapa heran tu? Masa arwah mak meninggal pun tak buat talib apa semua kan. Untuk arwah ayah tu semua pakai ni kan. Dia pun memang terus. Family tu tak buat kan. Dah berap? Patung. Terima tu lah. Kita pun dah 11.43. Wuih. Semua tak ajar esok tu. Habis dah kan? Selesai dah kan? So, jadi kita tutup lah kot. Rasa agenda semua dah selesai. Cumanya insyaAllah lah sebab kita jumpa kat awal tahun ni. Jadi apa-apa kita sama-sama lah. Sama-sama gerakkan semangku kita. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya dapat kita urusan kita dalam platform dari Tauhid ni berjalan dengan baik setiap yang kita rancang. Jadi kalau ada apa-apa kita boleh bincang dalam kita punya group sekitaran. Ada apa-apa lagi ke? Saya buka lah. Ada apa? Ada yang? Ada kan? Nanti kita guna tak pergi ni masuk dalam group dia kan? Nah. Tak boleh. Ada duk share. Ya. Ha, kalau macam Ustaz Dr. Hadi semua dah setuju lah. Memang ada stone je. Sebab susah apa tu. Kalau kuliah tu susah apa tu. Takwin. Nanti kita lancang tarikh sekian sehari cadangan tarikh program-program kita. Program lah yang akan nak buat tu. Lepas tu bawah tu kita tertaluk pada perubahan. setor kan. Ada bincangan grup lagi okay. Buat bila-bila. Jadi kita masukkan apa yang kita rancang ni. So buat dalam bentuk PDF lah ke macam mana? Share type dulu lah. Tak so, boleh buat dalam PDF sedang sikit ungkap lah. Kalau type tu semua kalau PDF tak semua yang set boleh ungkap. Kalau makcik-makcik sudah tak keluar PDF. Kita boleh buat dua lah kot. Satu type, satu save PDF. Setahun. Dengan tadi tu lah yang yuran apa semua kan. Faedah-faedah yang beri yuran tu. Itu kita kena bincang dengan grup lah ni. Buat bagi sistematik sikit sebelum post. Sebelum post. Apa nak jadi keahlian, apa yang kebaikan dia jadi keahlian tu. Apa yang dia dapat. Benefit memang tu kan. Dia dapat sumbangan apa derma kilat kalau kita mati kan bang. Kena-kena di jembatan tu. Sorang-sorang pula tu. Nanti yang kena nantik kat teman yang luar. Ahli banyak boleh nantik seorang ni. Lain? Ada apa? Itu episode nak yang sebelum ni. Kita macam masalah dari segi pengurusan untuk macam asal tu zaman datang lah. Kita ada pendapat untuk bagi macam tadi saya tengok ada cukup pilih tu macam costing lah. Costing tu dah ditetapkan macam mana orang yang tu macam ni, dia sebenarnya macam ni macam mana, ok anda cerita macam mana macam Dr. Radhi lah. Dr. Radhi selalunya tu anda niat memang niat untuk tutup kebajikan lah. Anda pergi balik anda tak ambil ke? Ada. Ya, itu memang tadi cuma benda ni bila kita letak itu terpulang pada orang ambil balik ke tak. Betul. Benda tu kadang-kadang orang tu boleh nak pergi tapi tak kemampuan. Tak ada. Anda faham. Sebab tu anda ada share kat grup. Belum ada lagi kot. Anda biasa share grup kalau dah claim RM40 anda beritahu kan dengan tool semua tu. Pergi balik. Kalau orang kata ni ada untuk kita masuk tu kita tahu sini. Kita ada apa mungkin apa tanya untuk tu kita siapkan bagi je. Bagi tu je. Pulang dia nak bagi juga tak. Sebab kita boleh bahasa orang buat pahala kan. Dia nak return balik tu je. Kita nak mudahkan perjalanan tu kita. Ha, tu elok juga lah. Maksudnya kita takkan ni. Itu RM40 lah. Kita bagi lamsam terus. Bagi lamsam terus. Sebenarnya ada apa tabung lah. Nak ambil kan tu hok lah. Memang lah. Kita konsep siapa dulu kita bagi dia minyak semua. Macam PMT pun memang dia pasal dia. Yang mana ambil kursus Acah Tizah aku bagi. Duit tu, duit minyak aku bagi. Patutnya macam tu lah. Kita buat macam tu kan. Jadi tak ada dia sistem claim dia rasa macam segan. So kita bagi lah. Kita bagi lah. Senang. Macam claim tu tak kisah. Anda terus bagi tahu kat benar dia setelah siapa nak claim. Macam makan kan. Lepas-lepas Dr. Aziz selalunya makan tengah hari memang dia akan makan. Anda akan bawa dia makan. Macam kita orang masuk dalam kos pengurusan jugalah. Kos pengurusan lah. Masuk. Di sini kita tapi kena ada resit lah. Dalam makan dengan Asad Tizah ni anda suka buat keluar resit lah. Bagi kat menari, claim lah. So, siapa yang entertain tu, kita akan membagi sebagai kos pengurusan. Memang tu termasuk lebih sistematik lah. Lain ada ni? Apa? Tak ada gambar pula ayat. Ikutlah boleh selang-selang ayat. Tapi kena tanya dulu kalau bayar kena tanya okey tak pun buat macam survey undi ah. Bagi kesian kat sebab kita tak cuti ayat saja ni. Kan. Ayat itulah kan. Takut tak ada orang. Cabaran. Boleh buat. Tapi boleh try lah. Hari tu bisa buat sekali ayat kan. Tu kena cuti buat. Boleh buat. Cuti. Start bit. Cuti umur apa? Cuti umur ni mungkin dia kan. Saya Cina ni. Lagi? Ada Satu lagi. Data kau kan dah sign lah dia kalau sign. Pek, ni ni? Pek, ni oh, tu lah. Ni so, yang kena uruskan secepat mungkin account tu kan? Haa, account. Account tu tu. Dia buat sempat lain tu. Tiga orang. Kena ada situ. Kalau ikut HQ, mereka suka buat bank Mormolat. Nak pergi sama dengan sana. Bank Mormolat. Kalau lebih suka main bank. Sebab itu pergi tanya main bank. Main bank kata okey, tak ada masalah. Tapi semua kena main. Kita buat dalam masa dekat ni. Semua surat tu kan. Okey juga. Suka kat bank Mormolat ni. Dia kena ada bank Mormolat. Mormolat. Kita ada surat untuk agihan zakat. Orang nak bayar zakat kan. Itu salah satu dana lah. Bila kita dia bagi zakat, Jabatan Mufti Perlis akan apa bedak lah. Dia akan ada untuk bahagian untuk kita juga lah. Lepas tu kena minta kat Ustaz Rumaik lah. Macam anda pergi kat orang tu, dia ada pesan lah surat tu. Lepas dapat selesai bank, kita boleh pergi ke proceed ke tu surat apa tak redemption lah. Sebagai tempat agihan zakat lah kita. Orang nak banyak zakat, banyak orang ramai. Okey, ada yang lain kan? Kalau tak ada, kita rasa mesyuarat kita untuk yang pertama 2020 kita tangguhkan lah. InsyaAllah kita akan apa-apa kita akan susuli dengan perbincangan oleh cikgu ataupun kita akan ada perjumpaan macam ni. InsyaAllah. Tak, dia berjumpa lagi. InsyaAllah. Sekarang nak pulang.